Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. Ya Rabbana salli ala asyrafil alamin Ya Rabbana bihi narju Shamila salami Ya Rabbana salli ala Asyrafil alamin Ya Rabbana bihi narju Shamila salami Rabbana salli ala Asyrafil alamin Ya Rabbana bihi narju Shamila salami Ya Rabbana salli ala Asyrafil alamin Ya Rabbana bihi narju Shamila salami صلي على أشرف العالمين يا ربنا به نرجو شامل سلام محمد أشرف الأعراب والعجم محمد خير من يمشي على قدمي محمد باسط المعروف جميعه محمد صاحب الإحسان والكرم يا ربنا صل على أشرف العالمين Shamila salami Ya Rabbi 107,6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Sahabat Arif di FM semuanya, kembali lagi bersama sahabat Arif di sini, berbong sesaat lagi acara kajian Majelis Ar-Raudhah yang akan disiarkan secara langsung oleh Al-Hidayah FM akan berlangsung. Jadi sahabat Arif mohon pamit undur diri aja ya, sambil menanti berlangsungnya atau dimulainya pengajian atau kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di kesempatan malam hari kali ini. Sahabat Arif akan masih menghadirkan senandung-senandung qasidah rebana. Jangan kemana-mana sahabat Arif, nanti akan kembali lagi. Tentunya tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM Solo. Terima kasih sahabat, masih bersama di 107,6 Radio Al-Hidayah FM. Kita lanjutkan kebersamaan kita. السلام عليك طه يا طبيبي السلام وعلى المشفع في القيامة السلام عليك السلام عليك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله سلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. Saya Said Agil Surat, Jabatan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, mengucapkan selamat dan sukses untuk Radio Al-Hidayah 107,6 FM Solo, media dakwah menjalin ukhuwah. Semoga selalu jaya di udara. Dan semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kita semua mendapatkan maghfirah dan rahmatnya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Mubahati wa tabidi نجاتي لمعبودي تجلى لي على ظهري بدا نور على نور وقد أعطيت منشوري بأنني غير مبذول يا أبا الحسن عليك السلام يا رفيق الرسول والصحب الكرام يا أبا الحسن عليك Yeah. Sobat Lady FM semuanya dimanapun Anda berada, kali ini sudah dimulai acara kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Sahabat Arif di sini dan segenap sahabat atau kru Al-Hidayah yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan menikmati. Semoga kita dapat mengambil hikmah dan juga manfaat dari kajian di malam hari kali ini. Tetap stay tune di 107.6 Radio Al-Hidayah FM. Sayyidi Ahmad Ar-Rifa'i thumma ila ruh Sayyidi Junaid Al-Baghdadi wa Ma'ruf Al-Karakhi wa Sayyidi Bishr Al-Hafi wa Sayyidi Abi Yazid Al-Bustami thumma ila arwah Jami Sayyidatina Sufiyah thumma ila ruh أرواح جميع سادتنا العلويين خصا منهم سيدنا الإمام المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدنا علوي بن عبيد الله بن أحمد بن عيسى وسيدي الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وسيدي الحبيب عبد الرحمن بن محمد السقاف وسيدي الحبيب علي بن أبي بكر السكران والحبيب بكر السكران والحبيب عبد الله بكر العيدروس والحبيب بكر عبد الله العيدروس العدني وسيدي فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم والحبيب أحمد بن محمد صاحب الشيب الحبسي والحبيب عبد الرحمن بن محمد مولى عرش الجفري والحبيب يوسف بن عابد الحسني ثم إلى رو سيدي الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى رو سيدي الحبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب أحمد بن زيد طالب الرقاص وأصولهم وفروعهم ومشايخهم وتلامذتهم ومن له تعلق بهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى رسيدي والشيخ وقدوتي إلى الله حبيبي علي بن محمد بن حسين الحبشي ولوالده وأزواجه وإخواته وإخوانه ومشايخه وتلامذته وأبنائه الأبي عبد الله الأبي محمد والحبيب أحمد والحبيب علوي بالخديجة وأصولهم وفروعهم ثم رسيدي وحبيب الشيخ والحبيب محمد أنيس بن علوي الحبشي ولوالديه وزوجتي حبيبة شريفة عبد طه بن عبد الله سقاف ولوالديها وابن عمي علي بن محمد أنيس الحبسي ولدي وزن عرفان ثم إلى رسيدي جدي أحمد بن عبد الرحمن العيدروس وجدي عبد الرحمن بن حسين العيدروس جدي علي بن محمد الحبسي وجميع أزواجهم سجلة وجهي وجدي الزهرة طلحة وجميع أخوالي خالد حسين وخالي علوي عميز بن عيدروس عمي عقل وعقل ثم إلى الحبيب محمد نجيب بن طه بن عبد الله سقاف وحبيب علي بن بكر سقاف وجميع أموات المسلمين سنة أولياء هذه البدرة وسليها وأولياء الكون أجمعين ثم دفن في تربة التباس من أموات المسلمين وتربة المبد وكنان وتربة المعلى والبقيء والزنبل والفرد والأجر وجميع تراب البشر ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وجميع أموات المسلمين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة وأن الله يجعل مستقر أرواحهم في الفردوس الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وأن الله وبركاتهم أجمعين يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويتقبل جميع حسناتنا ويتجاوز عن سيئاتنا وأن الله يحفظنا وأهلنا وأولادنا وأزواجنا وبناتنا وإخواتنا وذريتنا وأصحابنا وأحبابنا من له تعلق بنا من جميع المعاصي والذنوب والآفات والسيئات والبلايا والفتن ما ظهر منها بطن وأن الله يرزقنا لكم جميعا العافية ودام العافية والشكر على العافية وتم العافية والعافية من كل أذية وبلية وأن الله يرزقنا لكم جميعا الحج إلى بيت الحرام والزيارة إلى نبي محمد صلى الله عليه وسلم في شاب ذلة شاب سامر كامل وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا علوما نافعة وأعمالا المتقبلة وقلبا سالما ولسانا ذاكرا وعقولا سليمة وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا أرزاقا كثيرة طيبة حسية والمنوية بدون تعب ولا مشقة واللطف والعافية والسهالة والجمالة والرضا والعناية وأن الله يفتح علينا وعليكم فتح العارفين ويفقهنا وإياكم في الدين ويجعلنا إياكم من عباده الصالحين من العلماء العاملين المخلصين وجل كريم ويرزقنا أنكم جميعا ذرية صالحة دقية مهذبة مطيئة لحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم وحبه محبوبة عند الله وعند رسوله وعند أوليائه وأن الله يرزقنا وإياكم جميعا رؤية سيد المرسلين في الدنيا والآخرة وراضي عنا ويرزقنا جميعا وإياكم جميعا حسن الخاتمة عند الموت بعد أمر طويل في طاعتهم واللطف والعافية والصلاة والسلامة والتوفيق والهداية والرضا والعناية في الدين والدنيا والآخرة على هذه النية وعلى كل نية صالحة جامعة نافعة وعلى من وسيدي وحبيبي علي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله

bila khandaqin wala sur min kulli qadarin maqdur wa hadarin mahdur wa min jami'is syurur tatarrasna billah tatarrasna billah tatarrasna billah min aduwina wa aduwillah min saqi arshillah ila qa'i ardillah sana'atuhu la tanqati' bi alfi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim Allahumma in ahadun aradani wa arada hadhal majlis bisu'in minal jinni wal insi wal wuhushi min basharin aw syaitanin aw waswas fardudhum fi intikas wa qulubahum fi waswas wa aydiyahum fi iflas wa awbikhum minal rijli ilal ras la sahla yajda' wa la jabla yakfa' bi alfi alfi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillah. Kita bisa zikir dulu sebelum mulai mengkaji Arba'in An-Nawawiyah. Zikir ini fungsinya untuk mencerahkan fikir. Kalau zikirnya udah jalan, insya Allah nanti fikirnya jadi terang. Orang-orang yang tidak berzikir, maka dia hidupnya tidak akan mendapatkan cahaya yang bersinar dari dalam dirinya. Sehingga kesuntukan demi kesuntukan, keruwetan demi keruwetan akan terus jadi bagian dari hidupnya. Kalau kita hidup gak pengen ruwet, andai kata ada ruwet cepat bisa terurai keruwetan tersebut, maka cara yang paling mudah adalah dengan berzikir kepada Allah. Sebab sudah dikatakan, aku bersama hambaku ketika ia berzikir menyebut aku, mengingat aku. Ketika kita berzikir menyebut Allah, kita mengingat Allah, saat itu pertolongan Allah, ampunan Allah, karunia Allah, apapun dari Allah akan terus menyertai kita. Sehingga hidup ini jadi enak, beban tidak terasa berat, karena mustahil manusia hidup tanpa beban, pasti ada bebannya. Cuman beban itu tidak terasa berat. Ketika hati udah dikasih zikir, pikiran dikasih zikir, maka tadi yang kotor-kotor akan tersingkir. Makanya insya Allah yang hadir majelis seperti ini dimanapun, dibacakan zikir-zikir seperti itu. Misal ada orang yang niat buruk dengan berbagai macam cara yang mereka lakukan, maka di majelis seperti ini keburukan yang nempel di diri kita itu akan terurai. Ya, tergantung besarnya, akan terurai. Mungkin ketika zikir tadi ada yang merasa tadinya dingin tiba-tiba kepanasan, alhamdulillah. Yang tadinya seger tiba-tiba jadi gerges, alhamdulillah. Itu tanda-tanda yang jelek-jelek mulai tersingkir. Atau mungkin ada yang terasa badannya seperti ditusuk-tusuk, alhamdulillah. Berarti setannya mau keluar dari dalam tubuh. Jangan bingung, itu bagian dari dampak atau reaksi daripada zikir-zikir yang kita baca. Seperti orang mandi itu kalau kena air dingin dia terus menggigil kedinginan, kan seperti itu. Kena air panas dia kemudian merasa hangat dan kepanasan. Lah zikir berlaku juga seperti itu, tergantung pada diri masing-masing orang yang membacanya. Yang penting kita ikhlaskan niat kita untuk Allah Ta'ala. Lanjutkan membahas kitab Arba'in An-Nawawiyah. Ini kira-kira khatamnya tahun berapa ya? Semoga belum kiamat. Insya Allah sudah bisa khatam. Kita sampai masih membahas Sayyiduna Abu Hurairah, hadis yang ke-9. Bahas perawinya dulu, enggak rampung-rampung ini ya. Sayyiduna Abu Hurairah ini kan radhiyallahu ta'ala anhu, seorang sahabat yang paling banyak menghafalkan dan meriwayatkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Nah, masih banyak riwayat tentang Sayyiduna Abu Hurairah, di antaranya yang disebutkan di sini ya, disebutkan di sini, wa min fadailihi radhiyallahu ta'ala anhu, Di antaranya, di antara kemuliaan atau keutamaan Sayyiduna Abu Hurairah radhiyallahu taala anuh adalah kana yastaghfirullah wa yatubu ilaih kullayawmin 12,000 marrah. Setiap hari, ya setiap hari, kalau dikatakan setiap hari itu berarti 24 jam pagi, siang, sore, malam. Beliau itu istighfar dan bertobat kepada Allah sebanyak 12,000 kali. Astaghfirullahaladzim wa'atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa'atubu ilaih, astaghfirullahaladzim wa'atubu ilaih. 12,000 kali. Kita bisa ya? InsyaAllah. Bisa enggak? Bisa. Ya, kalau mau. Kalau mau bisa. Cuman kira-kira biar mau caranya bagaimana? Ini caranya ya dengan mendengar Abu Hurairah saja yang udah dapat jaminan masuk surga ya, sahabat-sahabat nih dekat dengan Rasulullah SAW, satu hari masih istighfar dan bertobat sebanyak 12,000 kali. Di sini menjadi satu dalil. Kadang ada orang-orang bilang, jangan ngarang-ngarang zikir, jumlah zikir jangan dikarang-karang. Udah Rasulullah tuh ngajari istighfar 70 kali, 100 kali, ya udah, jangan istighfar ribuan. Siapa itu tuntunannya dari mana? Ini modal orang aneh ini. Paham ya? Rasulullah itu kalau ngajari 70, 100, ini maksudnya batas normal ya, batas normal seperti itu. Kalau kita ini kan orang-orang yang enggak normal. Maksudnya enggak normal bagaimana? Kakean dosa. Dosanya terlampau banyak. Ya, karena dosanya terlampau banyak, ya istighfarnya harus super banyak. Nah, super banyak itu berapa? Sahabat saja yang dosanya enggak banyak, itu satu hari 12,000 kali. Nah, kalau kita kira-kira yang 24 jam, 1 jam buat dosa berapa banyak? Contoh, kalau ada orang enggak pakai jilbab, keluar enggak pakai jilbab. Wanita keluar enggak pakai jilbab. 1 jam dia keluar enggak pakai jilbab, itu dosanya berapa? Ya dosanya 1 jam. Tiap detik selama buka aurat dia berdosa. Bayangkan kemudian kalau dosanya itu tidak diistighfari juga tiap detik, kira-kira klop enggak? Ya klop kan? Misalnya ibu-ibu duduk, bapak-bapak duduk, bapak sama ibu duduk. Kalau dulu tuh ngerasani miliknya ibu-ibu ya pak ya. Sekarang bapak sama ibu kompak ikut ngerasani. Duduk ngerasani, ya gunjing orang lain. Kalau gunjingnya 2 jam, kira-kira istighfarnya berapa jam? Ini bedanya kita dengan para sahabat. Kalau para sahabat itu mereka berupaya untuk memperbanyak istighfar. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, tuba, sungguh beruntung seseorang yang wajada fi sahifatih istighfaran katsira, yang kelak di kitab catatan amalnya dia menemukan istighfar itu banyak sekali. Kenapa kok beruntung? Ya jelas, stok baiklin banyak. Ya, noda itu kan butuh pembersih ya. Nah kalau misalnya nodanya banyak, pembersihnya sedikit, kira-kira bisa bersihkan enggak? Nah cukup kan? Nah kita punya stok pembersih banyak, begitu nanti dibuka rapot ternyata merahnya banyak, jangan khawatir, bisa dihapus. Bisa dihapus, kenapa? Penghapusnya sangat banyak. Lah masalahnya kira-kira istighfar kita ini sama merahnya banyak mana? Terus nanti menghapusnya pakai apa gitu kan? Menghapusnya pakai apa? Makanya yuk kita perbanyak istighfar. Lah manfaatnya istighfar apa? Istighfar ini manfaatnya udah enggak bisa dihitung. Kalau manfaat akhirat udah jelas, penyebab mendapatkan ampunan. Kalau udah dapat ampunan tuh kira-kira tempatnya di mana? Surga. Diampuni surga. Berarti manfaat istighfar yang paling kecil apa? Untuk akhirat paling kecil diampuni dosanya. Itu yang paling kecil, dosa-dosanya diampuni. Nah, terus keuntungan duniawinya apa? Sebelum bahas keuntungan duniawi, yuk kita bahas dulu Allahnya. Setuju? Ya, coba begini. Panjenengan sedoyo yakin sama Allah enggak? Betul. Benar. Saya kalau nanya gini, apa namanya? Betul, yakin, ini coba nanti direnungkan lagi ya. Allah tadi kita baca ya ghani, ya mughni. Betul kan? Duhai yang maha kaya, duhai yang maha mengayakan. Udah yakin belum sama Allah yang maha kaya dan maha mengayakan? Yakin? Betul? Ya coba, yakin sama percaya itu beda loh. Yakin sama percaya itu beda. Yakin Allah maha kaya, Allah maha mengayakan? Yakin? Bu, yakin enggak bu? Yakin. Sekarang coba kita tes keyakinan kita ya. Yuk kita tes keyakinan kita. Allah menyatakan yang banyak istighfar nanti diberi rezeki yang banyak. Yakin enggak sama ini? Saya mau nanya, panjenengan banyak pergi ke pasar untuk cari duit atau banyak megang tasbih istighfaran? Ada tidak? Ada tidak ayat Al-Quran yang mengatakan pergilah ke pasar kamu dapat duit? Ada enggak? Enggak ada kan? Hadis Nabi pergilah ke pasar kamu dapat duit. Ada enggak? Enggak ada kan? Tapi kalau kamu banyak istighfar nanti dikasih harta yang melimpah ruah. Ada enggak? Ada. Yakin? Yakin? Mana yang lebih sering pergi ke pasar cari duit, buka toko cari duit, kerja cari duit, atau fokus minta ampun dijamin dapat duit? Mana yang kita datangi? Aha. Bu, nih di Al-Quran, saya bukakan ayatnya, biar semua nanti jadi semakin mantep. Tentang Nabi Nuh alaihi salam ya, di surat Nuh. Nabi Nuh itu berkata, ya saya nama-nama surat itu apa namanya urutannya enggak hafal. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumditkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Ini wahyu Allah Ta'ala disampaikan oleh Allah ya, menceritakan bagaimana dahulu Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya. Umat Nabi Nuh itu pernah mengalami paceklik. Kalau udah dibilang umatnya Nabi Nuh mengalami paceklik, berarti itu pacekliknya luar biasa. Kita tahu di Indonesia ini kalau udah gak dapat air, kira-kira gak dapat airnya itu biasa atau luar biasa? Di mana Praci itu? Susah air mana Praci? Hah? Gunung Kidul? Hah? Parang? Gubito? Yes, pokoknya itulah. Sekitar itu ya. Itu cari air susah? Susah. Kalau mau ngebur berapa meter kira-kira? Hah? 75 meter? Susah pokoknya cari air susah. Bayangkan udah cari air susah kemudian paceklik. Panas 7 tahun misalnya begitu. Gak ada hujan, kira-kira bagaimana? Susah kan? Susah. Nah ketika kaumnya dalam kondisi seperti itu ya, ketika kaumnya dalam kondisi yang seperti itu, dikatakan oleh Nabi Nuh, fakultu, maka aku Nuh berkata. Ya nyantai ya, sambil diminum yang udah dapat minuman, yang belum sambil membayangkan. Ya sambil saya cari. Bismillahirrahmanirrahim. Surat yang ke-71 ya, surat Nuh itu surat yang ke-71. Nah, surat 71 halaman 500 sekian. Surat 71. Ya. Ayat yang keberapa? Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Dikatakan di sini surat Nuh surat 71, silakan dicatat yang mau mencatat. Itu jelas janji dari Allah Ta'ala. Surat yang ayat yang ke-10 ya, Nuh surat 71 ayat 10 sampai 12. Sampai 12. 10 sampai 12. Aku berkata, kata Nabi Nuh ya, kepada kaumnya. Fakultus taghfiru rabbukum. Hendaknya kalian minta ampun, istighfar kepada Allah Tuhan kalian. Maka Allah akan mengirim, sungguhnya Allah Maha innahu kana ghafaro. Allah Maha mengampuni. Innahu kana ghafaro. Allah Maha mengampuni. Hasilnya apa kalau kita mau minta ampun sama Allah? Dikatakan di sini yang pertama, coba lihat ini. Masalah nomor satu, enggak dapat air. Langsung diselesaikan problemnya. Yursilis sama'a alaikum midrara. Allah akan kirimkan hujan lebat dari langit. Para ahli tafsir mengatakan di antaranya hujan lebat dari langit maksudnya sumber rezeki yang tidak akan pernah putus. Di antaranya itu, sumber rezeki yang enggak akan pernah putus. Sebab kalau enggak ada air kan semua mati. Punya bensin banyak, tapi enggak ada air, pilih mana? Mau minum bensin? Punya uang 10 triliun di padang Sahara enggak ada air. Pilih mana? Satu botol minuman atau emas 70 kilo di padang Sahara? Panjenengan misalnya ditawari, "Pak, mau air nih ya. Mbak sini emasnya 70 kilo air. Kalau enggak saya kasih." Berani enggak beli air ini dengan emas 70 kilo? Apa boleh gini? Terus ben aku mati rapopo. Enggak mati enggak apa-apa, yang penting punya emas 70 kilo. Yang normal, yang waras, 70 kilonya itu dijual untuk beli air atau pilih mati bawa emasnya enggak dapat air? Pilih A, air. Berarti air sama emas mahal mana? Mahal A, air. Terbukti, coba. Ini ada ibu-ibu pakai emas-emasan, gelang emas, anting emas, kalung emas, baju dari emas, semua serba emas. Tapi dehidrasi karena pas musim panas, tiba-tiba suhu udara itu sangat tinggi, sehingga cairan yang di tubuhnya menguap. Kira-kira pindah alam atau tidak? Itu pernah harusnya di Perancis tuh ya, pernah seperti itu. Sekian ribu orang meninggal bersama mendadak, bukan karena apa-apa, gara-gara keluar tiba-tiba panas matahari sangat tinggi sehingga dehidrasi seketika menguap gitu ya, karena panasnya luar biasa, kemudian meninggal bukan karena apa-apa, air di tubuhnya habis, kekurangan air. Jadi air ini penting atau tidak penting? Penting. Sama Allah Ta'ala nomor satu dijanjikan diberi air nih orang yang rajin istighfar. Maksudnya apa? Sesuatu yang paling penting dalam hidupnya itu akan dijamin tidak mungkin kekurangan. Itu nomor satu. Setelah itu yang nomor dua, wa yumditkum bi amwalin wa banin. Allah akan memberi kalian, ya, yang ayat 12, harta dan anak-anak keturunan yang banyak. Ini perlu dicermati. Harta banyak, anak keturunan banyak. Mana dulu nih? Banyak anak atau banyak duit? Al-Quran nih Allah kalau mewahyukan satu itu udah pas. Dikasih duit banyak dulu, baru anak yang banyak. Kalau orang zaman sekarang, anak banyak dulu, gak punya duit. Akhirnya, umat. Pusing. Nah, Allah itu sudah ngatur semuanya. Kalau ngasih dikasih anak yang banyak, tapi sebelumnya dikasih duit yang banyak, harta yang banyak. Hartanya banyak, anaknya banyak, tidak jadi masalah. Min sa'adatil mar'i, termasuk orang itu kalau bahagia, termasuk orang yang sukses, orang yang hartanya berlimpah, kemudian anak keturunannya banyak, umurnya panjang sehat wal afiat, meninggal husnul khotimah. Mau enggak begitu? Anak banyak, umur panjang, duit banyak, meninggal husnul khotimah. Mau? Itu doa Nabi untuk Sayyidina Anas bin Malik. Anas bin Malik itu didoakan Nabi, saya doakan umurmu panjang. Berkah hartamu, berkah umurmu, anakmu banyak. Meninggal, engkau masuk surga. Enak enggak itu? Enak. Kalau didoakan umur panjang, tok mau enggak kira-kira? Panjang umur, enggak punya uang, kira-kira mau enggak? Hah? Makanya Rasulullah SAW itu kalau doa pas. Panjenengan kalau doa itu hati-hati, ya Allah beri saya umur yang panjang. Mandek di situ doanya, bahaya itu. Itu kalau terkabul bahaya. Justru ulama kalau dengar gitu, jangan kabul dulu, suruh nambahi. Ya, umur panjang fi taatillah ma'ar rizq wasi', ya. biduni ta'ab wal masyakah wal afiyah. Misalnya seperti itu. Umur panjang bisa taat, rezekinya banyak, tanpa susah payah, sehat wal afiyah, meninggal husnul khatimah, itu asyik. Umur panjang pikun. Mau? Mau enggak? Enggak mau kan? Ternyata Allah itu kalau udah ngomong suatu pas sekali Al-Qur'an nih ya, dikasih harta yang banyak dulu. Baru kemudian keturunan yang banyak. Tidak usah saya jelaskan lanjutannya, nanti buka sendiri ya surat Nuh ayat 10 sampai 12. Maksudnya begini, jaminan dari Allah orang yang rajin istighfar, hartanya banyak, keturunannya banyak. Makanya kalau sekarang banyak orang bingung kok belum dapat keturunan, perbanyak istighfar. Kok orang bingung gak bisa bayar utang, perbanyak istighfar. Orang bingung ada masalah macam-macam, perbanyak istighfar. Jelas janji dari Allah, cuman sayangnya lebih suka memperbanyak yang lain, istighfarnya tidak diperbanyak. Semalam saya ceramah di Jepara, saya ngomong begini sama hadirin tuh. Hadirin, ya yakin sama Allah? Yakin. Ya. Siapa di sini yang mau beli mobil harga 800 juta angkat tangan? Enggak ada yang berani. Nyotok semua. Wah, mboten gadar toh. Enggak punya ini. Wah, kapan bisanya? Wah dan wah. Iya. Ya kan mesti mikirnya kan ke situ ya. Rata-rata mikirnya enggak punya uang. Saya bilang, saya enggak nanya punya uang atau enggak punya uang. Saya nanya, siapa yang pengin beli mobil harga 800 juta angkat tangan? Siapa yang pengin punya? Kenapa kok tidak berani angkat tangan? Jawabannya karena tidak mungkin, sebab pekerjaan saya tidak mendukung. Saya ngomong kalau begitu Anda menyekutukan Allah tanpa disadari, karena menganggap yang bisa ngasih rezeki adalah pekerjaannya. Monggo mumet. Jelas. Makanya begitu, wah kerjaannya tadinya bagus, tiba-tiba kerjaannya kolaps, stres, ya kan? Tadinya punya kerjaan, tiba-tiba nganggur, stres. Ya. Kenapa kalau seperti itu? Karena selama ini bergantung income-nya dari pekerjaannya. Jangan sekali-kali bergantung pada apapun, bergantung kepada Allah. Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Yakin kerja dengan semangat, Allah maha kaya, Allah maha mengayakan. Apapun pekerjaan saya, asal saya semangat dan bergantung kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Kerja, tapi bergantungnya kepada Allah, tidak ada yang mustahil. Itu nanti bisa sukses. Suksesnya enak. Waktu sholat gak bingung kerjaan, tetap sholat. Waktu zikir gak bingung kerjaan, tetap zikir. Sambil kerja tetap zikir. Makanya banyak riwayat orang soleh, mereka itu kalau jaga toko, khatam Quran di tokonya satu hari bisa sampai 5 kali. Jaga toko itu satu hari bisa sampai 5 kali. Kita ini jaga toko muter kentas beh sekali putaran aja enggak. Muter, cuman muter saja, apalagi zikir ya, muter ini aja enggak. Satu kali puteran enggak. Jaga toko ini. Loh bagaimana mau barokah ya? Bagaimana mau barokah? Kalau mau barokah mau apa ya nyantai, jaga toko. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jangan sampai lepas dari zikir, entah tasbih, tahmid, istighfar dan lain sebagainya. Itu yang akan mendatangkan rezeki yang barokah. Lanjutkan Sayyidina Abu Hurairah ya. Wa kana lahu khaitun fihi alfan ukdah. Beliau punya tali, Sayyidina Abu Hurairah itu punya tali, ini juga buat dalil nih. Punya tali, talinya itu dibundeli dengan 1000 bundelan. Bundelan itu apa? Buhul ya. Ya, 1000 buhul. Buhul ini bahasa apa aslinya? Kok jadi bahasa Indonesia ya? 1000 bundelan, kok bahasa Jawanya. Bahasa Indonesia 1000 buhul. Dibundeli, ada 1000. Tidak tidur, hatta yusabbih bihi. Beliau tidak tidur sebelum bertasbih 1000 kali sebanyak jumlah bundelan itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. 1000 baru tidur. Padahal yang diajarkan Nabi berapa? 33 atau 1000? 33. Abu Hurairah buat 1000. Bid'ah mboten? Ada tuntunannya enggak nih Abu Hurairah ini mau tidur tasbihan 1000 kali? Ada tuntunannya enggak? Tidak ada. Ngarang-ngarang sendiri atau diajari Nabi? Ngarang sendiri. Neraka atau surga? Ngomongan rokok. Abu Hurairah kok di neraka kan, sahabat-sahabat besar nih ya. Nah, ini sahabat besar berbuat sunnatan hasanatan yang disebut bahasa kita bid'ah hasanah. Gak diberi tuntunan Nabi, Nabi cuma ngajarkan banyak zikir. Maka beliau sebelum tidur pengen zikir bertasbih kepada Allah sebanyak 1000 kali. Yang diajarkan Nabi dijalankan 33, 33, 34 jalankan. Setelah itu yang di luar ajaran Nabi, yang kreasi sendiri, yang sifatnya perintahnya umum, jalankan juga. Hasilnya yang diajarkan Nabi diamalkan, yang made in sendiri juga dijalankan, buatan sendiri. Ini 1000 ini buatan sendiri, buatan sendirinya tapi bersandar kepada hadis Nabi. Hadis Nabi yang mana? Hendaknya engkau terus berzikir kepada Allah hingga engkau meninggal dunia dalam keadaan lisanmu basah karena berzikir kepada Allah. Saya mau tanya, tidur itu mati atau hidup? Tidur itu mati. Rasul bersabda, teruslah engkau berzikir kepada Allah ya, sampai engkau meninggal dalam keadaan lisanmu masih basah. Lisanmu masih basah. Latihannya berarti kalau mau tidur lisannya basah. Cuman seringkali kita mau tidur lisannya basah, minum air. Bukan basah karena zikir. Nah, ini orang-orang soleh mau tidur lisannya basah karena zikir. Jadi sambil tidur itu terlapnya zikir. Kalau kita mau tidur nonton, akhirnya ditonton sama. Mau tidur nonton konengan radio, akhirnya diperdengarkan oleh radio. Nah, sahabat tidak begitu, mereka berzikir. Makanya kalau orang zaman sekarang melarang-larang kita ngarang jumlah zikir, ya ngarang jumlah zikir dilarang-larang. Justru yang melarang itu nggak ada tuntunannya, karena Nabi nggak pernah larang umat Islam buat zikir hitungan sendiri, nggak ada hadisnya. Ada hadisnya enggak? Kok berani ngelarang-larang? Kanjeng Nabi enggak ngelarang, kok dia berani ngelarang? Siapa yang ngajar itu? Oh, Kanjeng Nabi tidak melarang. Kok dia berani melarang? Berarti dia sudah tidak punya tuntunan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sampai di sini jelas atau belum? Jelas. Alhamdulillah masih ada setengah jam untuk materi. Setelah itu tanya jawab. Saya lanjutkan ya. Yang ketiga, hikmahnya apa? Hikmahnya di situ termasuk boleh seseorang itu menggunakan alat hitung untuk menghitung zikirnya. Ini orang ingat masih saya ceritakan waktu itu, masih ingat? Sudah lupa? Yang mana? Ya, pertanyaan cerdas, yang mana? Saya punya teman pernah mau ngambil handycam yang disita dari sebuah pengajian lah gitu, disita oleh sebuah pengajian. Teman saya masuk situ mau minta handycamnya, jalan pegang tasbih sama zikiran. Begitu masuk langsung bilang, hei neraka. Neraka apa? Itu pakai tasbih neraka, gak ada tuntunannya, bid'ah neraka. Ngeri mboten yo. Panjenengan pegang tasbih dibilang bid'ah, dibilang neraka. Ini hati-hati sama yang model begini. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Itu hadis Rasul SAW. Dunia ini dilaknat oleh Allah. Kecuali. Siapa yang gak dilaknat? Zikrullah. Apalagi segala sesuatu yang bisa membantu atau menjadi sarana zikir. Contoh sajadah. Itu menjadi sarana zikir. Karpet yang kita duduki malam hari ini, ini menjadi sarana zikir. Sound system yang saya pakai ini tidak dilaknat karena menjadi sarana zikir. Handycam yang menjadi untuk meliput majelis ini menjadi sarana zikir, tidak dilaknat oleh Allah. Au aliman, atau orang yang berilmu, para ulama, tidak dilaknat oleh Allah. Atau orang yang menuntut ilmu, tidak dilaknat oleh Allah. Artinya kalau tidak dilaknat berarti mendapat rahmat. Justru tasbih itu, zat tasbihnya udah mendapat rahmat. Makanya megang tasbih saja itu penyebab turunnya rahmat. Megang tok itu. Apalagi sudah megang diputer. Ya, walaupun muternya itu bayjem gitu. Wah. Padahal ini manggil nama apa namanya? Nama kekasihnya gitu ya. Wes biar mantap itu. Iya. Monggo, baru bahas istighfar langsung roti keluar gitu ya. Silakan diminum. Fadilah istighfar. Malam hari ini kita nyantai ya. Nyantai pokoknya. Abu Dharrah selesai malam hari ini insyaallah ya. Ya. Jadi megang saja. Ada seorang wali Allah yang percaya alhamdulillah, enggak percaya hati-hati. Sebab ini mimpi seorang wali. Kalau orang cerita mimpi nabi, yang mimpi itu wali, yang enggak percaya itu bahaya karena mendustakan sabda nabi. Bukan mendustakan mimpinya, mendustakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana Nabi bersabda, "Man ra'ani fil manam faqad ra'ani haqqan fa inna syaitana la yatamatsalu bi." Maka sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bermimpi melihat aku betul-betul melihat aku, sebab setan tidak bisa menyerupai diriku, kata Rasulullah SAW. Para ulama juga menjelaskan, al-ulama warathatul anbiya. Kalau setan tidak bisa menyerupai nabi, maka setan juga tidak bisa menyerupai wali. Makanya kalau setan ngaku Sunan Kalijogo enggak mungkin bisa. Atau setan ngaku misalnya apa namanya Sunan Bonang tidak mungkin bisa. Mau nyerupai itu enggak bisa. Karena para wali ini hidupnya dilindungi, setelah meninggal dunia juga dilindungi. Tidak mungkin para wali kemudian namanya, wajahnya itu dipakai gitu ya, dipakai setan nyamar jadi wali ini. Enggak mungkin bisa. Terlindung. Ya terlindung. Dia kalau nyamar mirip-mirip wali bisa, cuman bukan wali itu gitu ya, wali-walian. Ya wali murid. Nah, ini para aulia juga sama. Siapa yang mimpi wali, ya udah, itu betul-betul mimpi ketemu wali Allah. Nah, ini ada seorang soleh mimpi ketemu Rasulullah SAW, kemudian minta, "Ya Rasulullah, ajari saya sesuatu yang tidak engkau ajarkan kepada para sahabatmu." Nah, kalau wali mimpi dapat ajaran dari Nabi, ajarannya hanya khusus untuk dirinya sendiri. Atau orang lain yang mau mengamalkan, tapi tidak ada kewajiban untuk mengamalkan. Mau ngamalkan silahkan, tapi tidak ada kewajiban. Dan dia tidak boleh ngomong, ini ajaran Nabi loh ya, enggak boleh. Itu khususan buat dirinya sendiri. Nah, wali ini mimpi ketemu Rasulullah SAW, minta diajari sesuatu, maka Rasul mengajarkan, selama aroma kopi masih di seseorang, di mulut seseorang, para malaikat memintakan ampun untuknya. Enak gak ini? Ini yang jago ngopi ya, diniati. Makanya ngopinya niati biar dapat istighfar. Caranya bagaimana? Jangan main kertu sambil ngopi. Lain itu. Itu kopinya lain ya. Terus kopi yang bagaimana yang menyebabkan malaikat minta ampun untuk orang tersebut adalah kopi di pengajian seperti ini misalnya ya. Dibagikan kopi itu, yang minum kopi selama masih aroma kopi, malaikat mintakan ampun. Malam mau tahajud ngantuk-ngantuk, buat kopi. Nah, baca doa nawaitu biar seger badannya. Minum kopi itu selama aroma kopi masih ada, dimintakan ampun oleh para malaikat. Ya seperti itu. Tahu gak asal-usulnya kopi dulu? Gak pernah saya bahas kan? Masih ingat? Waktu di bulan Ramadan, kopi itu asal-usulnya, nanti baca di Google ya, tanya sama Syekh Google. Ya, Syekh Google. Asal-usulnya kopi, kahwatul bun, biji kopi. Dulu tuh masyarakat internasional yang dikenalkan teh ya, seperti itu. Kopi itu ditemukan agak akhir. Kapan? Nanti dicek di Google, tahunnya saya gak hafal. Yang jelas itu di masanya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ya, di masanya Syekh Abil Hasan Asyadzili. Ketika masyarakat Yaman mengalami kesurupan massal, satu negara itu kesurupan massal tingkat nasional. Gimana coba? Wah, baru kesurupan massal tingkat SD gitu aja ya, SD satu sekolah 50 orang pada bingung. Ini tingkat, jadi itu kesurupannya betul-betul menasional. Bukan cuma satu kabupaten, hari ini kabupaten ini ya, mungkin siang sorenya kabupaten ini terus begitu tuh ya. Akhirnya para ulama rapat nih, rapat para ulama, orang-orang soleh rapat. Ini obatnya apa nih? Ngadepi jin tingkat nasional. Ya, ngadepi jin tingkat nasional. Karena udah terjadi penggusuran jin. Jin itu sama Rasulullah dulu kan dipindah di hutan atau di gunung atau di laut. Cuman manusia sekarang kan hutan dibuat gundul ya, laut dibom, dikasih itu zat-zat kimia, gunung ya udah seperti itu, gunung dieksploitasi oleh manusia tidak normal. Makanya sekarang yang namanya jin itu turun gunung. Jin turun gunung. Jin keluar dari hutan. Jin muncul dari lautan, pindah kemana? Pindah ke perumahan-perumahan manusia. Masuk di sana nih. Wah, akhirnya terjadi kesurupan masal. Ulama rapat, ini obatnya apa nih ya? Obatnya apa? Angkat tangan, tawajjuh sama Allah, minta sama Allah, doa. Mereka doa, akhirnya Allah mengirimkan malaikat untuk menunjukkan obatnya, yaitu biji kopi. Dulu belum ada namanya mixer itu ya. Jadi kopi ditumbuk ya, ditumbuk, diajari caranya. Kalau numbuk kopi sambil baca doa, baca surat Al-Fatihah, ditumbuk. Setelah itu diminumkan kepada warga ya Yaman, hasilnya berhenti tidak kesurupan. Jadi salah satu obat tolak kesurupan minum kopi. Ya. Ini percaya boleh, enggak percaya silakan dicoba. Ya, termasuk obat tolak kesurupan. Makanya orang-orang yang jago minum kopi ya susah disurupi gitu ya. Susah disurupi. Ya, susah disurupi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kemudian yang kedua kata Rasulullah SAW dalam mimpi tersebut, selama seseorang itu pegang tasbih, selama pegang tasbih, maka dia dihitung oleh Allah sebagai ahli tasbih. Ahli tasbih meskipun ya, meskipun cuman megang. Dibahas sama ulama, kok bisa cuman megang disebut ahli tasbih? Coba panjenengan sedaya enggak usah banyak protes, ambil tasbih kantongi seminggu, hasilnya apa nanti? Ambil tasbih kantongi seminggu, dijamin pasti dipakai. Ya kan? Terus ngerogoh kantong, pegang tasbih, putar subhanallah, subhanallah, subhanallah, mesti pakai gitu. Nah, kalau dikantongi terus lama-lama akhirnya jadi ahli tasbih. Itu Rasul sudah mengatakan seperti itu sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya di sini tadi kalau kita memang pengin ya, pengin betul-betul bisa dekat sama Allah, ya contoh tuh para sahabat, mereka punya alat hitung. Mereka punya tasbih, dihitungi zikirnya. Fadzkurullah dzikran katsira. Ada orang ngomong, "Oh, zikir sama Allah kok dihitung-hitung? Zikir ya zikir, enggak usah dihitungi. Enggak usah dihitung-hitung." Perlunya menghitung itu untuk apa? Agar bisa istiqomah. Sebab katakan oleh Rasulullah SAW, sebaik perkara itu yang langgeng meskipun cuma sedikit. Perhatikan loh, yang langgeng meskipun cuma sedikit. Bukan yang sedikit tapi langgeng, bukan. Tekanannya bukan sedikitnya, tekanannya yang langgeng meskipun cuma sedikit. Alangkah baiknya kalau langgeng dan itu sangat banyak. Ya mestinya langgeng dan banyak, mestinya seperti itu. Kalau enggak bisa langgeng dan sedikit. Contoh itu seperti hadis Rasul yang berkata, "Aulim walau bisyah." Selenggarakan pesta walimah meskipun cuma dengan seekor kambing. Minimal seekor kambing gitu. Meskipun cuma seekor kambing, artinya kalau walimah itu mestinya lebih banyak dari satu ekor kambing. Kasih makan orang, senangkan orang, izhar, tunjukkan kepada masyarakat itu yom farah, hari kebahagiaan. Bisa dipahami? Iya. Ini jadi dalil lagi ya dari kisah sahabat ini, pakai tasbih ini merupakan sebuah sunnah para sahabat. Ya, sunnah para sahabat. Coba tiru saja istri Rasul, kan pakai batu. Nah, kalau mau zikirnya 1000 pakai batu, ngumpulkan 1000 batu kan ya repot. Atau pakai jagung, jagungnya kecer nanti repot kan? Hitungannya repot. Zaman sekarang udah dibuat oleh para ulama, enak. Tasbih digital kan banyak tuh ya. Gak ada suaranya, udah langsung keluar angkanya, berhenti kapanpun tinggal dipacet, nyambung lagi jumlahnya, ada yang kecil, ada yang besar dan lain sebagainya, sudah semakin maju. Kemudian juga dikatakan wahukiya annahu kana huwa wa mra'atuhu wa khadimuhu yata'aqabuna al-lail asrazan yusalli hadza thumma yuqidu hadza fa yusalli thumma yuqidu hadza fa yusalli. Dikatakan Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu ini mirip dengan Sayyidina Abdullah bin Umar, punya kebiasaan beliau istri dan pembantunya itu kompak ya, janjian untuk selalu tahajud tiap malam. Dibagi giliran gini caranya. Sayyidina Abu Hurairah salat malam beliau bangun tahajud, bangunkan beliau salat. Selesai beliau salat, beliau membangunkan istrinya. Ya, bangunkan istrinya. Istrinya salat, beliau tidur. Ya, beliau tidur. Istrinya selesai tahajud, bangunkan pembantunya. Pembantunya tahajud, istri beliau tidur, beliau juga tidur. Pembantunya selesai tahajud membangunkan beliau. Beliau bangun tahajud lagi, istrinya tidur, pembantunya tidur. Terus begitu sampai subuh. Kalau kita kira-kira bagaimana ya? Bablas. Ini coba semangatnya tahajud sampai begitu loh. Nah sekarang kita bagaimana bisa kita siasati? Zaman sekarang kan zaman modern. Zaman modern. Handphone kan banyak ya. Handphone banyak. Tinggal janjian sama temennya. Saya bangun tahajud akan bangunkan kamu. Nanti giran saya tidur kamu tahajud. Waktu kamu udah selesai tahajud bangunkan saya. Begitu terus cari 5 orang kan asik nanti. Asik gak? Asik. Jadi punya apa namanya community tahajud net. Wah apa gitu. Ngarang lah namanya apa. Wes dibuat 5 orang. Itu nanti bisa semangat tahajud. Tapi kalau mau sendiri mungkin berat. Tapi suruh bangunkan yang paling kira-kira kalau kita gak bangun isin gitu. Sopong ya. Cari gitu ya. Kira-kira udah bangun malu. Untuk membakar semangat agar mau bangun malam. Terus gitu. Itu nanti bisa ringan. Tapi kalau mau bangun sendiri susah. Makanya itu Sayyidina Abu Hurairah sampai membangunkan. Ya, bangunkan istrinya, istri bangun bantunya, bantunya bangun beliau terus demikian. Sehingga terjaga tahajudnya tiap malam dan jumlahnya itu bisa sering. Jadi tahajud itu sambung menyambung boleh. Capek tidur dulu. Bangun lagi tahajud lagi. Capek tidur dulu. Bangun lagi tahajud lagi. Itu boleh seperti itu. Diawali misalnya cuma 4 rakaat ngantuk tidur lagi. Kalau kita 4 rakaat ngantuk tidur lagi bablas. Kalau enggak ada yang apa namanya mengganggu. Maka ini perlu dilatih seperti itu. Cara yang seperti ini kira-kira cantik atau enggak cantik gitu. Masih banyak yang mengamalkan atau jarang? Jarang ya, tidak ada. Coba kita mulai mengamalkan cari teman ya. Cari teman kan handphone sudah ada. Cari teman janjian. Ya janjian. Yuk siapa yang bangun dulu membangunkan temannya. Nanti kalau udah capek saya mau tidur tolong bangunkan jam sekian. Oh Ustaz ngapain repot-repot kok telepon teman pakai alarm. Aduh percuma. Pakai alarm percuma. Kenapa? Kring kring. 5 menit lagi. Tidak bisa. Kalau telepon teman lain, teman menelpon kita bangun temannya pastikan. Ayo tangi tenan ra kowe. Ayo ojo turu meneh gitu kan. Ada yang memastikan. Tapi kalau alarm enggak mungkin alarm ngomong ojo turu meneh lo ya. Enggak mungkin. Alarmnya enggak ngomong seperti itu. Itu bedanya alarm dengan manusia. Nah, cuman ada satu tips. Mau enggak ini? Tips dari Imam Ghazali. Kalau pengen bangun malam. Mau. Yuk kita nawa itu dulu ya. Mau nawa itu enggak? Para pendengar Alida FM dimanapun Anda berada. Yuk malam hari ini kita niat. Niat ya. Nanti malam bangun malam. Ustaz enggak sempat. Kenapa? Enggak tidur. Ya enggak tidur pokoknya melek malam gitu ya. Bangun dulu. Ya nawa itu bangun malam. Nanti kalau udah bangun malam. Belum sholat atau apa. Enggak usah sholat dulu. Pokoknya bangun dulu ya. Terus ngapain Ustaz? Minimal istighfar atau apa zikir. Mau zikirnya 5 menit, mau 10 menit. Pokoknya kita niati nawa itu bangun malam untuk Allah. Mau seperti itu. Caranya bagaimana biar gampang? Mau tidur ngomong sama Allah. Ya Allah, bangunkan saya jam sekian. Ya, bangunkan saya jam sekian. Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin mengatakan kalau mau tidur suruh baca doa, Allahumma aikidni fi ahabbis sa'at ilaik. Ya Allah bangunkan aku di waktu yang paling engkau cintai. Itu nanti ada seperti jam beker di jam tertentu terbangun. Yang jadi masalah setelah terbangun tidur lagi apa enggak? Makanya setelah terbangun biar enggak tidur lagi ada tambahan tipsnya. Apa tambahan tipsnya? Nomor 1 langsung zikir kepada Allah. Nomor 2 langsung wudu. Nomor 3 langsung setelah wudu sholat 2 rakaat dijamin enggak tidur lagi. Kenapa? Sebab Rasul bersabda dalam sebuah hadis, kalau orang mau tidur setan itu mengikat 3 buhul. Setiap buhul disebul sama setan, turuo. Tidurlah, malam masih panjang. Tidurlah, malam masih panjang. Kalau orang bangun tidur kemudian zikir, satu ikatan terlepas, tapi masih ada 2 ikatan. Kemudian dia wudu, satu ikatan lagi terlepas. Belum aman, masih ada satu ikatan. Begitu dia sholat, maka ikatan yang ketiga terlepas. Maka Rasul bersabda, fa'asbaha, maka dia akan bangun dalam keadaan jiwanya lapang dan penuh semangat. Jiwanya lapang dan penuh semangat. Caranya, bangun, alhamdulillahi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur, wudu, kemudian sholat dua rakaat. Seger artinya, seger badannya. Tapi kalau tidak demikian, sumpek artinya, terus lemes. Kalau tidak demikian, sumpek artinya dan lemes. Ini ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan nanti ya, buat kelompok pembangun tahajud sendiri-sendiri. Ya, buat kelompok bangun tahajud sendiri. Cari sama temannya, sahabatnya. Dua orang, tiga orang. Biar kita punya semangat untuk bertahajud. Kita buat gerakan tahajud internasional. Ya, mulai dari kita sendiri gitu kan. Lama-lama nanti jadi tren kan membangunkan tahajud. Jangan SMS, percuma kalau SMS. Bangun-bangun, sing maca ya sapa. Orangnya tidur kan. Jangan, antar teman, telepon dia. Bangunkan gitu. Seperti itu insyaallah. Naam. Nah, HP-nya kasih nomor khusus, nomor tahajud. Jangan di silent. Mau tidur ganti nomor. Ya, mau tidur ganti nomor. Nih, khusus nomor tahajud. Nah, jadi biar gak ada orang lain yang telepon. Misal seperti itu. Nah, kemudian di antara karomah atau kekeramatannya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Ini ajaran beliau. Ajaran beliau ini sekarang banyak dipraktekkan sama Ustadz Yusuf Mansur. Ya, dipraktekkan sama Ustadz Yusuf Mansur. Waja'ahu rajulun faqala lah, ada seorang pria datang menemui sahabat Abu Hurairah dan berkata kepadanya, ud'u li ibni faqad waqa'a fi nafsil khauf 'alaih minal halak. Tolong doakan anak saya kok hati saya enggak enak, saya khawatir anak saya ini kena musibah. Anaknya lagi pergi keluar kota atau keluar negeri gitu ya. Si bapak ini bingung, hati saya kok enggak enak, kan firasat seorang ayah ini kan kuat ya. Hati saya enggak enak, saya khawatir anak saya kena musibah. Tolong doakan anak saya. Tolong doakan anak saya. Apa jawabannya Abu Hurairah? Ala aduluka ala ma huwa anfa' laka min du'ai wa anjah wa asra ijabah. Mau tidak kamu saya beri suatu amalan, saya beri petunjuk yang lebih bermanfaat daripada doa saya. Jadi ini termasuk tawadhu'nya Abu Hurairah ya. Beliau masih menganggap doa saya belum tentu terkabul. Doa saya itu mungkin terkabulnya tidak cepat. Nah ini saya kasih satu amalan yang lebih cepat, lebih manfaat, ya, lebih terkabul daripada doa saya. Mau atau tidak? Jawab nih yang datang tadi ya. Faqala, bala. Tentu saya sangat, sangat mau. Bal qala, tasaddaq bi sadaqatin tanwi biha najata waladik wa salamata ma ma'ah. Kamu sedekah. Bersedekahlah. Tapi sedekahnya diniati. Jadi kalau sedekah itu pakai niat, ini termasuk ajaran para sahabat. Tentu para sahabat itu penerjemahan dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Berarti sedekah dengan niat itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab Rasul bersabda, innamal a'malu binniat. Amal itu tergantung daripada niatnya. Dan sedekah termasuk salah satu amal soleh. Diajarkan di sini, kamu sedekahlah dan niatkan untuk keselamatan anakmu dan apapun yang bersama anakmu. Niatkan seperti itu. Fa'atasa ilan dirhaman, maka orang tadi pergi ya, pulang, dia punya uang 1 dirham, ada peminta-minta, maka 1 dirham ini disilahkan peminta-minta tersebut dengan niat agar anaknya selamat dan yang bersama anaknya juga selamat. Hasilnya apa? Waqala Allahumma hadza fida ibni Zaid wa mama'ah. Ya Allah, sedekah ini sebagai tebusan untuk anakku yang namanya Zaid dan apapun yang bersamanya. Doanya seperti itu ya. Hasilnya bagaimana? Fala maqadima sa'alahu abuhu an halih. Si anak ini pulang dari luar negeri tadi atau dari luar kota, si bapak nanya, "Nak, bagaimana kamu kondisi dalam perjalanan? Perjalanan kali ini seperti apa? Apa yang kamu alami dalam perjalanan?" Qala ya abi, wahai ayah, qad ra'aina ajaban. Saya mengalami suatu peristiwa yang sangat menakjubkan. Yom gada wa gada, pada hari A gitu ya. Kalau kita sebutkan misalnya peristiwanya hari Ahad ya, pada hari Ahad tanggal sekian jam sekian ada peristiwa yang menakjubkan yang saya alami, kata anak tersebut. Ana asrafna alal halak wal ghorq. Waktu itu saya dan semua yang di kapal udah hampir tenggelam. kapalnya sudah hampir apa namanya binasa, juga sudah hampir tenggelam. Tapi apa yang terjadi? Fasami'na sautan minal hawa. Kami semua yang di kapal, ini saya ngomong gini merinding enggak nih? Merinding. Betul kan saya belum menyebutkan udah merinding. Betul? Iya. Aneh kan saya nanya begini? Saya tanya merinding enggak tuh? Merinding kan? Ya. Fasami'na sautan minal hawa. Kami mendengar ada suatu suara dari langit, dari udara gitu ya. Suara enggak ada rupa. Ala inna fida'a Zaidin maqbul wa Zaidun mughath. Sesungguhnya jual beli ayahnya tadi, tebusan ayahnya untuk Zaid diterima oleh Allah dan Zaid ditolong oleh Allah. Ya, Zaid ditolong oleh Allah. Mughath, dia termasuk orang yang ditolong. Wa ja'ana rijalun 'alaihim thiyabun bidzun. Dalam kondisi kapal udah hampir tenggelam seperti itu, datanglah rijalun mendatangi sekelompok, ada sekelompok pemuda-pemuda dengan pakaian serba putih mendatangi kami. Dari langit apa dari apa laut itu ya? Muncul orang-orang yang pakaiannya putih, putih-putih. Alaihim thiyabun bidun faqadimus safina ila jazirah. Kemudian kapalnya ini digeret, diletakkan sampai di pulau. Jadi tidak jadi karam, tidak jadi tenggelam, diselamatkan oleh orang-orang tersebut. Kana dzulgur minna fasalimatis safinah wa kullu man fiha. Ya, setelah kami mendarat apa berlabuh di daratan tadi, kapalnya selamat, yang naik kapal juga selamat. Ditolong sama siapa ini? Yang nolong Allah, cuman yang dikirimkan siapa? Wallahu a'lam, enggak disebut itu malaikat atau makhluk Allah yang lain. Karena makhluk Allah itu banyak, ada malaikat, ada yang bukan malaikat tapi sejenis malaikat, ya, macam-macam. Makanya Rasul mengajarkan kalau kita di suatu tempat kita mengalami kebingungan, enggak ada orang, suruh manggil ya rijalullah gitu kan, suruh manggil kan. Wahai apa namanya? Orang-orang yang mulia di sisi Allah, tolonglah kami, tolonglah kami. Makanya jangan bingung. Kalau pas di tengah jalan sendiri bingung, panggil tuh ya rijalullah. Wahai orang-orang yang mulia di sisi Allah, tolong saya. Ya, tolong saya. Lah ini termasuk cara kalau kita pengin selamat. Ya, sedekah dengan niat untuk selamat. Makanya disunnahkan orang kalau mau keluar kota belum pergi sedekah dulu. Mau pergi sedekah dulu. Makanya kalau mau keluar kota kok pas ketemu ada orang minta-minta itu ucapkan alhamdulillah, enggak usah repot udah disiapkan. Enggak usah repot sudah disiapkan. Dan sedekah ini luar biasa, multifungsi. Ya, sedekah itu multifungsi. Da'u mardhakum bisadaqah. Obati yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Diniatkan tapi jangan asal sedekah. Nawa itu. Masalah pahala udah, pahala dikasih sama Allah ya. Pahala dikasih sama Allah. Ini sekarang yang kita butuhkan untuk fungsi hidup kita ya, kita minta sama Allah. Itu bukan suatu hal yang apa namanya rendah, karena mintanya kepada Allah, ya Allah tolong selamatkan anak saya, ya Allah berkat sedekah. Itulah yang disebut tawassul bil a'mal as-solihah. Itulah yang namanya tawassul dengan amal soleh. Wa tawassul bi amal soleh masyru'. Tawassul dengan amal soleh itu syariat yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingat tuh kisah tiga orang yang terkurung di gua ya oleh batu kan, masing-masing tawassul dengan amal solehnya. Sebetulnya ketika kita sedekah dan kita niatkan sedekah kita itu untuk sesuatu, sebetulnya kita sedang tawassul dengan amal soleh yang namanya sedekah untuk keinginan kita. Nah, tentunya ya yang sepadan. Oh, minta sembuh duitnya banyak kok sedekahnya cuma 10.000. Padahal ngobatkan ke dokternya itu puluhan juta ya dilakoni. Ya kan? Kalau ngobatkan ke dokter puluhan juta dilakoni ya setidak-tidaknya sedekah kepada orang yang betul-betul butuh 5 juta, 7 juta, 10 juta niat betul untuk kesembuhan. Nanti ada keajaiban di situ. Kalau memang itu penyakitnya memang harus menyebabkan yang sakit itu meninggal dunia, meninggalnya akan cantik sekali. Iya. Saya punya teman, ini udah saya sebutkan juga enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Seorang bapak, teman namanya enggak usah disebutkan. Insyaallah kalau beliau dengar, beliau juga biar dapat pahala dan fadilahnya ya. Beliau ini seorang yang gemar sedekah. Sangat gemar sedekah. Hidupnya itu nyahnyoh, sudah begitu ya, nyahnyoh, gemar sedekah. Suatu hari putranya menderita sakit. Ya, putranya menderita sakit. Yang akhirnya sakitnya itu menyebabkan sang putra meninggal dunia. Sang putra meninggal dunia. Putranya masih SMA awal ya. Kalau tidak salah SMA ya, SMA awal. Cuman lihat, karena bapaknya itu rajin sedekah, ajaibnya. Si bapaknya mengatakan, sekian lama saya itu, bukan orang gak mampu, orang mampu, orang kaya nih bapaknya. Tapi subhanallah, biaya pengobatan itu datang dari manapun memberikan bantuan. Nih, untuk biaya pengobatan. Itu satu, ajaibannya. Yang kedua, ya. Padahal beliau sedekah terus. Yang kedua, anaknya ini ketika mau meninggal dunia, itu malam, minta maaf, ayah maafkan saya, ayah maafkan saya, ini saya banyak salah sama ayah, ibu maafkan saya banyak salah sama ibu, tolong maafkan saya, ya maafkan. Oh nak, kamu tidak punya salah, nak, ayo, zikir, la ilaha illallah, Allah zikir, terus gitu ya. Bahkan sebelum meninggal, anaknya sholat tobat dulu. Ya, sholat tobat dulu. Sampai subuh, kemudian meninggal dunia persis di hari Jumat. Kira-kira meninggal yang indah atau enggak indah? Cantik kan? Ridho orang tuanya, sholat tobat dulu, minta maaf ya kan, hari Jumat. Wah ini kan berangkatnya enak ini. Kalau pesawat yang terbaik di Indonesia apa ya, naiknya itu. Di dunia apa ya, naiknya itu. Karena apa? Karena orang tuanya rajin sedekah. Kalau memang harus meninggal, meninggalnya akan cantik. Itu berkat sedekah. Kalau itu belum ajalnya, maka akan segera disembuhkan oleh Allah. Berkat sedekah. Dan ini banyak sekali keajaiban sudah terbukti. Nah, kita dikasih sama Allah, diajari oleh Rasulullah SAW ini banyak jurus buat hidup. Banyak jurus buat hidup. Sayangnya enggak mau pakai. Contoh. Ini contoh. Kita kan punya toko misalnya. Pengen laris enggak? Pengen. Pasti selama ini yang masuk ke pikiran kita, cara-cara yang diajarkan di sekolah. Pengen laris, kamu buat produksi yang bagus. Gitu kan? Pasang iklan di sana dan di sini. Benar enggak? Benar, ini enggak salah, ini tidak salah, tapi fokus kita ke sana. Sayang jurusnya Allah enggak dipakai. Pengin laris gampang caranya. Sedekah nawaitu ya Allah, lariskan toko saya. Selesai. Daripada buat iklan sana sini, iklan akhirat. Enak enggak? Biaya promosi sana sini, promosi akhirat. Hasilnya pasti luar biasa. Cuman kita gak yakin, aneh. Yang hubungan sama Allah gak yakin, yang hubungan iklan nempelkan di tembok, masang di TV, ya kan? Itu yakin, karena diajari orang luar negeri. Tapi yang diajari Rasul Muhammad SAW gak yakin. Hasilnya mumet. Ini satu jurus, sedekah. Ya tadi kan, doa. Dengan kita mendoakan orang lain, itu akan menjadi doa untuk diri kita sendiri. Itu juga tidak kita amalkan. Nah kalau kita mau pakai jurus-jurus ini, hidup itu tidak ada yang berat, semuanya enteng. Semuanya enteng. Yang membuat berat adalah kita kebanyakan pakai pikir, tapi tidak pakai ya yakin. Yakinnya ini ditinggalkan hasilnya. Akhirnya kita pusing sendiri. Demikian hadirin para pendengar, jam 10. Ya, jam 10 kurang 10 menit. Majelisnya udah 1 jam setengah mulai zikir dan kajian. Sudah cukup ya? Kok belum? Materinya sudah dulu. Tanya jawabnya yang belum ya. Nah, sekarang di sini yang mau nanya dulu siapa? Yang dari sini dulu. Silakan. Ada mic enggak di situ? Ada, pakai mic-nya, teman. Biar teman-teman kenal Pak, nama Bapak dan dari mana disebutkan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sayadi. Iya Pak Sayadi. Dari Pakistan Pak. Pakistan. Insyaallah. Alhamdulillah. Ya. Pakistan ngetan. Iya. Pakistan ngetan gitu ya. Kena saya ini. Iya. Ya, kebetulan umur saya baru 16 tahun Pak. Alhamdulillah. Diwalek jadi ya, yeah. 61. Yeah. Pak Sayadi itu kalau bahasa Arab Sayadi Siadah, artinya tuan. Alhamdulillah. Yeah, bisa. Saya mau tanya Pak. Apa sudah nyedot ke atas belum? Ke atas posisinya nih, on. Sudah. Iya. Yeah. Saya mau tanya Pak, tadi Habib mengatakan kalau semua itu tergantung niatnya. Nah. Ya. Saya pernah tidak tanya atau bersamaan jalan dengan orang. Yang katakan sholat itu tidak usah pakai niatnya. Seperti orang ke sawah itu sudah tahu mau menyangkul. Kenapa tidak pakai niat? Tuhan Allah tahu kalau kita mau menyangkul. Ya, ya itu. Nah, terus itu karena saya sering kalau sholat berjamaah di masjid ada yang tahu-tahu Allah Akbar. Gitu. Saya masih usolli fardhu subuh itu sudah Allah Akbar. Nah, dia katakan enggak pernah pakai niat. Enggak. Oh, sawah itu kan sudah tahu kalau kita mau macul atau mau matun kan tahu. Allah lebih tahu dari niat kita. Itu bagaimana Habib? Iya. Makasih. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Pak Sayadi ini dari Pakistan, Pakistan. Usia 16 tahun alias 61. Ya, tapi Masya Allah seger bugar ya. Insya Allah panjang umur sehat walafiah. Insya Allah fitatilah. Nanya masalah niat. Niat sholat. Kalau dalam madhab Syafi'i kan diajarkan kita ngucap usolli, fardhu subhi dan seterusnya atau dan semisalnya kan. Sekarang muncul orang-orang yang mengatakan usolli kuwi bid'ah. Usolli itu bid'ah. Kamu kalau sholat pakai usolli enggak ada tuntunannya, neraka. Ngeri. Titik-titik neraka ya. Titik-titik neraka gitu. Mbok, kapan yang ngomong kamu udah sholat ya pakai usul ya surga itu kapan gitu ya? Ini neraka. Kita bahas dulu satu. Saya mau tanya, usolli itu bagian dari sholat atau di luar sholat? Di luar sholat. Pertanyaan saya, ketika tadi yang gak mau pakai usolli di luar sholat pegang handphone kemudian telpon, setelah telpon Allahu Akbar, bid'ah mboten? Ada enggak tuntunannya mau sholat nelpon dulu? Enggak ada kan Bu ya? Enggak ada. Nah orang sebelum sholat itu diawali dengan niat, diakhiri dengan salam. Niat itu seiring dengan takbir. Niat itu tempatnya di dalam hati. Berarti sebelum takbir semuanya bukan bagian dari sholat. Nah terus kenapa kita diajarkan mengucapkan usolli sebelum sholat? Kenapa? Suruh nginget. Ken bek menawa lali ki arep salat zuhur, udu asar. Kadang sok lali Allahu Akbar langsung atine mikir zuhur padahal asar. Paham? Banyak ndak yang model ngelamun gitu? Banyak kan? Biar tidak terjadi yang minal ngelamunin luang ngelamun wa tadi itu ya, enggak terjadi seperti itu. Makanya diajarkan oleh Imam Syafi'i, segala sesuatu yang membantu hadirnya niat berarti itu bagian daripada niat. Diajarkan ngucap usolli. Usolli, saya mau sholat. Belum sholat ini, saya mau sholat subuh. Mau sholat subuh, dua rakaat. Ya, ini fardu ngadep Allah Ta'ala makmuman, ngadep kiblat. Makmuman lillahi ta'ala Allah. Ketika Allah artinya nih, niat mau sholat subuh. Insya Allah sholatnya itu pasti sholat subuh. Nah sekarang ada orang, kalau orang mau ke sawah, orang mau ke sawah itu ya ngerti mau nyangkul, ya. Mau ke sawah itu mau nyangkul, enggak usah ngucap saya mau ke sawah mau nyangkul. Ya, ternyata banyak orang yang ke sawah mau nyangkul sampai di sawah enggak nyangkul. Paham enggak? Sampai di sawah tambah rokokan. Sampai di sawah tambah terus jagongan, enggak nyangkul. Makanya mestinya dia ngingetkan dirinya, aku ke sawah mau nyangkul. Aku ke sawah mau nyangkul. Biar sampai sawah betul-betul nyangkul, tidak jalan lindur. Ini kan logika yang enggak boleh dipakai tadi ya. Enggak bisa logika kemudian dipakai untuk mengalahkan apa namanya? Suatu ijtihad ulama gitu. Ini ulama berijtihad tentunya dengan dalil-dalil yang udah melandasinya. Kalau saya balik logikanya seperti tadi kan ternyata banyak juga kan orang ke sawah nawa itu nyangkul tapi enggaknya nyangkul. Jangan-jangan dia niat pengennya berangkat mau sholat asar tapi ketika takbir hatinya ilengnya zuhur kan ada gladrah. Iya. Nah makanya diajari untuk ingatkan dirimu dengan usolli. Ustaz, kalau kemudian enggak pakai usolli bagaimana? Ya enggak apa-apa. Enggak pakai juga tidak jadi masalah. Asalkan betul-betul ketika takbir tadi dia niat mau apa? Niat salat waktunya zuhur ya zuhur, asar ya asar. Ketika takbir seiring dengan alif sampai ro. Di antara itu dia mengucapkan saya niat sholat subuh 2 rakaat fardu ada kiblat karena Allah Ta'ala makmuman atau imaman ya seperti itu. Bisa diterima Pak? Gitu ya. Jadi kalau ada orang yang memang gitu ya biarkan saja gitu ya. Ya kita doakan semoga dia betul-betul bisa niat. Ya, doakan betul-betul bisa nih niat. Kalau karena kalau sampai dia enggak niat salatnya tidak sah dan niat itu tempatnya dalam hati bukan lisan. Kita itu ngucap di lisan cuman ngajari hati agar ingat ketika takbir nanti jangan sampai lupa. Kalau ada orang yang melarang ya aneh. Wong sebelum salat itu kita ngapa-ngapa boleh kok ini dilarang-larang. Itu kan belum salat tuh. Sebelum salat saya mau baca Al-Fatihah 3 kali boleh enggak? Boleh. Sebelum salat saya mau baca Qulullah 3 kali boleh enggak? Boleh. Sebelum salat saya mengucap auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim, auzubillahi minasyaitonirrajim. Boleh enggak? Boleh. Oh namanya belum salat. Dek, jangan lupa ya, Dek ya, itu makannya dimakan. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh ning rada aneh. Ya boleh, tapi rada aneh. Misalnya imam sebelum salat gitu kan ya. Sof yang lurus. Sof ya, yang lurus. Kamu tuh maju. Kamu maju ya. Iya, kamu maju. Oh itu jangan itu masih kosong. Diisi. Allahu Akbar. Boleh enggak? Boleh. Oh itu belum salat. Terus bedanya apa sama ngomong usolli fardhu subhi bedanya apa? Kegiatannya sama. Kalau ini jelas kegiatannya untuk mengingatkan lagi mau salat zuhur, mau salat asar, mau salat maghrib, mau salat isya. Bisa dipahami? Iya. Insyaallah demikian. Terima kasih Pak Sayadi. Yang lain ibu-ibu gantian. Ibu-ibu dulu. Ada yang mau nanya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Bu? Nama Ika. Langganan nih. Ini enggak apa-apa ya, Tat. Enggak apa-apa. Asal Bu? Apa? Daerahnya dari mana asli? Dari Karanganyar. Wilayah Karanganyar ya? Nggih. Karanganyar bagian mana, Bu? Sensus nih. Kalioso, Tat. Oh, Kalioso. Ini ya, ini teman-teman dari Kalioso ini warga Kalioso. Ibu Ika, silahkan Bu Ika. Nggih, tadi kajiannya kan tentang ada yang di awal tentang jilbab ya, Tat. Kelerasan tadi sore ada sebuah peristiwa yang membuat saya terkaget-kaget. Jadi saya bertemu sahabat gitu ya. Beliau itu kalau di kantor jilbaban rapi gitu. Kalau ketemu di majelis juga jilbaban rapi. Terus di kondangan apalagi cantik luar biasa dengan jilbabnya yang indah gitu ya. Cuman tadi sore terkaget-kaget saya ketika ketemu dia di Grand Mall. Loh, subhanallah, kenapa pakaianmu seperti itu gitu. Betul-betul kaget saya, Tat. Kagetnya saya sudah lepas jilbab dengan pakaian yang aneh menurut saya. Loh, Bu, kenapa? Saya tanya gitu. Kok Bu Ika heran lihat saya? Emang heran saya gitu. Loh, nanti kalau saya pakai jilbab jadi saltum saya Bu, salah kostum katanya. Jadi saking kagetnya saya tidak bisa berkata-kata ya Tat. Jadi insya Allah nanti malam saya ke Arodoh. Ibu dengerin ini ya di live streaming, lihat saya bilang gitu, tak kasih alamat. Insya Allah beliau hari ini lihat. Jadi saya tidak bisa kasih, betul Tat, saking kagetnya saya karena saya lihat ibu ini juga sudah 2 kali berhaji. Menurut saya itu imannya itu sudah sangat bagus gitu ya, jauh dibanding saya gitu ya. Dan saya hanya nyuruh. Ini tembak di tempat ini. ya memang fakta Tat, dan kaget-kaget saya gitu loh. Bagaimana memahami perintah Allah di Al-Quran yang mengharuskan kita istiqomah berjilbab gitu ya. Kalau menurut pandangan si ibu ini kan, loh begitu tuh kan tergantung radius Bu. Kalau aku ke pasar ya gak perlulah, kalau pasarnya jauh ya okelah berjilbab. Jadi memang beliau ini memakai jilbab itu karena kepentingan gitu ya Tat. Kalau menurut saya ya kepentingannya masih dunia. Nah, bagaimana kita memahami ayat Quran perintah Allah yang mengharuskan kita memakai itu, padahal tadi di depan Ustaz mengatakan setengah jam kita tidak berjilbab itu ya dosanya setengah jam, bagaimana kita menghapuskannya, kan seperti itu Tad, saya lihat kan berat sekali. Mohon diberi pencerahan Tad, mudah-mudahan si ibu yang tadi sore ketemu saya bisa mendengar nasihat Ustaz. Adonan ya Tad, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaannya sama materi saya bukan rekayasa ya. Jadi mungkin tadi sudah nawa itu pengen nanya begitu ke ustadznya sama Allah digerakkan lisannya cerita seperti itu nyambung yang di rumah nonton asyik. Ya begini. yang kalau ibu-ibu yang mendengarkan ini misalnya belum berjilbab, atau yang menonton majelis ini dari TV maupun monitor masing-masing belum berjilbab, ya jangan khawatir. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Penyayang, Allah Maha Pengampun. Tapi ya ingat juga dosanya banyak gitu ya. Jangan khawatir. Nah, kita bahas saja. Ini kan ilmu ya, ini ilmu. Zaman sekarang ini kadang orang salah persepsi. Salah persepsi jilbaban itu kalau pengajian. Ya, kalau ke mall udo. Enggak pantas ke mall pakai jilbab. Ya, kamu kalau ke mall jangan pakai jilbab. Kamu salah kostum, enggak pantas. Pantasnya itu pakai rok setengah mini. Pakai rok mini. Pantasnya begitu. Enggak pantas. Kamu kan seperti ikan di daratan, enggak di air tuh kalau pakai jilbab. Nanti kalau kamu di mall, kadang timbul pemikiran seperti itu. Nah, kemudian diterima, oh ya benar ya. Benar. Atau bahkan ada yang mengatakan jilbab itu kan kostumnya orang Arab. Kita orang Jawa enggak pakai jilbab. Kita orang Jawa itu pakainya kudung misalnya begitu. Cuman kudung aja rambutnya kelihatan semua dan sebagainya. Itu juga belum berjilbab. Ini kan kadang ucapan-ucapan yang dilontarkan tanpa dasar ilmu. Nah, terus bagaimana sebetulnya perintah berjilbab? Jelas kita diperintahkan berjilbab kepada seorang diperintahkan menutup aurat ya, menutup aurat kepada orang yang bukan mahramnya. Ya, bukan mahram diperintahkan nutup aurat. Nah, kalau buka bagaimana? Ya dosa. Nah, dosa itu pun juga bertingkat-tingkat ya. Ada dosa kecil, ada dosa besar. Kalau tidak pakai jilbab dan mengatakan jilbab tidak wajib, ucapan jilbab tidak wajibnya itu dosanya jauh lebih besar daripada dia tidak pakai jilbabnya. Paham? Ketika dia mengucapkan jilbab tidak wajib, ucapan tidak wajib ya, jilbab tidak wajib itu jauh lebih besar daripada sekedar orang yang enggak pakai jilbab dia tahu ini haram ya, enggak pakai jilbab itu haram, pakai jilbab itu wajib. Cuman saya pengen tampil cantik, kalau pakai jilbab saya kurang cantik, kalau kelihatan rambutnya seperti megaloman saya cantik. Misal begitu ya, misal begitu. Dosanya antara yang satu ini dengan yang satu tadi, maka yang menganggap jilbab tidak wajib itu dosanya jauh lebih besar daripada yang menganggap wajib. Bisa dipahami poin ini? Nah, kemudian gimana kita menghadapi dua tipe manusia yang berbeda ini? Kalau yang nomor satu menganggap jilbab tidak wajib, berarti yang perlu diobati pemikirannya terlebih dahulu. Iya kan? Makanya kita harus sampaikan nih, apa manfaatnya berjilbab, ya dalilnya apa, ayat Qur'annya apa, ancamannya seperti apa kalau enggak berjilbab disampaikan, tapi dengan cara yang santun. Contoh cara santun, pinjemin buku-buku. Ya, pinjemin buku, tapi bukunya yang santun-santun ya, jangan langsung rokok, jangan. Yang santun, itu satu itu. Kemudian yang kedua, dikumpulkan pada komunitas orang-orang yang berjilbab. Kumpulkan dulu. Sampai dia sadar, oh ya ternyata wajib ya. Ternyata wajib. Nah, nanti di situ kalau udah bisa tahu itu wajib, berarti enak ini. Sekarang tinggal masalahnya malas. Ya masalahnya malas. Ya malas itu obatnya gampang. Kumpulkan sama yang sregep. Kalau malas obatnya kumpulkan sama yang sregep. Itu nanti yang malas akan apa namanya? Akan pekewoh gitu ya. Akhirnya apa? Pakai. Nah, pakainya nih sekarang mulai lain. Seperti kata Bu Ika tadi. Ini pakainya cuman karena pekewoh saat di pengajian pakai, di luar pengajian dicopot, alhamdulillah. Yang begini ini dosanya udah berkurang. Kenapa? Pengajian pakai jilbab berarti dia sudah nutup aurat walaupun cuman berapa jam. Ada durasi di mana dia di luar dia nutup aurat. Berarti ada peningkatan walaupun niatnya dia itu masih karena orang lain, tapi di situ kan dia sudah mulai timbul rasa malu. Ya rasa malu. Rasa malu ini masih nyangkut malunya kepada Allah juga. Jangan dicela, jangan dicerca, ucapkan alhamdulillah. Tinggal dimotivasi, Bu. Ibu kan alhamdulillah saya lihat kalau pengajian udah pakai jilbab. Wah, kalau ibu itu ke mall pakai jilbab tuh jadi lebih ayu loh, Bu. Buktinya saja saya kalau ke mall itu sama teman pakai jilbab itu yang lirik banyak. Oh jangan gitu, Bu. Terus kok gitu dia kan sama ibu-ibu ini. Maksudnya dikasih ucapan-ucapan yang membuktikan kalau berjilbab itu tidak membuat orang jadi jelek. Justru berjilbab itu membuat orang semakin cantik tuh. Kalau misalnya itu masalah cantik dan itu bukan kostum yang apa namanya? Kostum yang aneh, bukan kostum yang aneh. Justru sekarang ini kalau kita lihat orang yang pakaiannya aneh-aneh, itu jadinya justru aneh. Itu kan persepsi kan, tinggal cara pandangnya, tinggal di mana. Nah, itu tergantung pandai-pandainya kita untuk melakukan pendekatan. Pandai-pandainya kita untuk melakukan pendekatan. Nah, karena orangnya juga beda-beda, Wika, maka kita tidak bisa memberikan jawaban untuk yang ini sama ini sama, tidak bisa. Orang yang ini mungkin pendekatannya lain, yang ini pendekatannya lain. Kenapa kok sampai dia berani mengatakan kepada Bu Ika seperti itu? Nanti kalau saya berjilbab berarti saya salah kostum dan lain sebagainya. Ini kan dia vulgar, terang-terangan. Ya mungkin karena Bu Ika juga ngomongnya terang-terangan, dia kaget ya begitu kan. Dia merasa terpanggil, bagian dari nafasnya untuk menjawab. Makanya kadang kita kalau lihat orang yang tidak berjilbab itu terkadang suruh diamkan. Didiamkan, tapi hati kita mendoakan, ya. Kemudian susun strategi untuk membuatnya berjilbab. Dinawaitui betul. Kemudian kita gandeng, insya Allah lama-lama dia bisa berubah. Memang agak gampang ya. Apalagi kalau kemudian tipe suami yang suka kalau istrinya nggak berjilbab, repot lagi itu. Itu lebih repot. Begitu Bika ya. Jadi jawabannya panjang itu. Kembali ke pribadi masing-masing, tapi kalau perintahnya Allah jelas, itu menutup aurat kepada yang selain mahramnya seperti itu. Cuman caranya kita buat orang bisa begitu kan enggak langsung ya, enggak instan, ada prosesnya. Demikian. Kalau nganu Tat, sehubungan dengan suami beliau yang tidak memotivasi gimana Tat? Kan? Ya berdosa. Seorang suami yang tidak memerintahkan istrinya berjilbab, maka suami itu sudah berdosa, karena istri itu ada dalam tanggung jawab suami. Makanya kalau suami marah karena istrinya tidak pakai pakaian yang benar, itu suami yang benar. Itu suami yang benar. Begitu? Nggih, matur nuwun, Tat. Nggih. Bapak gantian satu lagi di sini dulu. Ya tiga-tiga langsung aja deh. Tiga-tiga angkat tangan langsung aja. Terima kasih, Bib. Iya. Saya Imam dari Kebak Kramat. Iya, Mas Imam. Yang jelas saya sangat bahagia sekali bisa hadir di sini, Bib. Sehingga nanti sama saya juga bahagia Anda bisa hadir di sini. Iya, kami mohon doanya diberikan kemudahan untuk ringan kita bisa datang setiap minggunya, Bib. Amin. Ya, insyaallah. Dan tadi disebutkan bahwa kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita minta pada Allah itu kayak cerita yang tadi di Jepara tadi. Kadang kan kita mengukur kemampuan kita. Kerjaan kayak gini, jangkauannya mau beli mobil. Artinya, tidak gimana mungkin caranya kita menumbuh kembangkan bahwa kita itu sudah Islam, tapi tingkat keyakinan kita kepada Allah kadang berapa persennya gitu, Beb. Sehingga gimana caranya kita bisa meskipun kerja enggak menentu tapi punya kemauan yang tinggi gitu, Beb. Ya. Terima kasih, Beb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih ingat kisahnya katak yang bawa air di mulutnya, terus air itu dilemparkan ke arah api yang membakar Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya kan? Itu katak datang bawa air di mulutnya. Kira-kira airnya berapa liter ya? Cuman tetes kan? Terus kalau kata itu kemudian melemparkan air tadi, berapa jangkauannya, berapa senti itu? Ya, padahal api yang bakar Nabi Ibrahim ini alaihissalam, api itu mampu membakar benda yang ada 1,5 kilo dari api tersebut. Ya. Jadi airnya enggak mungkin nyampe. Ya enggak mungkin ya nyampe. Kalau toh nyampe itu airnya jadi panas tambahan umum. Ya kan, karena cuma sedikit. Apinya jauh lebih besar. Tapi kata ini dengan semangat yang luar biasa datang. Tanya sama malaikat, "Mau apa kamu? Mau bantu madamkan api." "Loh, kamu kok bawa air seperti ini?" "Ini batas kemampuan saya segini, ya saya begini." Makanya syariat mengatakan pada umat Islam ila yaumil kiamah, umat Islam itu dianjurkan untuk tidak membunuh kata. dianjurkan untuk tidak membunuh katak. Lain halnya cicak sama tokek. Satu bangsa nih, cicak sama tokek itu ya. Nah, datang terus nyebul-nyebul. Kira-kira itu kalau nyebul anginnya sampai mana itu ya? Berapa senti? Datang itu, mau apa kamu? Biar apinya tambah besar. Iya, biar apinya tambah besar. Wah, ini kurang ajar nih pasukan Namrud ini kan. Pasukan Namrud. Makanya syariat Islam, coba lihat nanti di kitab-kitab hadis ya. Syariat Islam memerintahkan umat Islam untuk membunuh cicak atau tokek. Sampai Sayyidatuna Aisyah itu radhiyallahu anha di rumahnya ada tombak kecil. Ketika ditanya sama sahabat, ini untuk apa kamu kok apa istri Rasulullah nyampe nyimpen tombak kecil buat apa? Biasa untuk berburu cicak. Untuk berburu sih cicak. Nah, dari situ Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad mengatakan Allah akan memberi seorang ala qadril himmah. Allah akan memberi seorang sesuai dengan besar semangatnya. Semangatnya besar, maka Allah memberikan sebesar semangat. Meskipun kemampuannya kecil. Kemampuan kata tadi kan kecil ya. Tapi sama Allah dikasih besar akhirnya. Api itu pun bukan padam, justru lebih dari itu. Tidak bisa membakar Nabi Ibrahim alaihissalam, tetap menyala tapi tidak bisa membakar Nabi Ibrahim. Ini termasuk bagian dari himmah-himmahnya sih si kata. Kemudian si kata pun dilindungi oleh Allah, diperintahkan Nabi mengajarkan jangan membunuh kata. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, terus kenapa kita kok sering bergantung pada kemampuan kita ya? Kenapa kita seperti itu? Karena sekolah SD, TK, SD, SMP, SMA yang kita pelajari bukan ilmu Al-Quran. Yang kita pelajari bukan ilmunya Allah. Yang kita pelajari bukan ilmu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kita adopsi ini adalah ilmu-ilmu yang disusun oleh orang-orang yang di luar Islam. Ilmunya benar, tapi kok jadi yang maksimal salahnya di situ. Mestinya ilmu itu cuma sebagai bumbu, sedangkan bumbu aslinya yang pokoknya itu adalah apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kita kurang belajar Al-Quran, kita kurang belajar hadis, kita kurang belajar tafsir, kita gak ngerti ceritanya orang-orang soleh, kita gak dikasih input yang banyak tentang kisah-kisah orang-orang yang soleh tersebut. Sehingga yang menguasai kita itu adalah ilmu yang sifatnya tadi masih belum pasti, sedangkan keyakinan yang pasti dibalik jadi ilmu yang gak pasti, betul gak? Mesti kan begini, kamu kalau kerja pasti dapat duit, kalau kamu sedekah belum tentu dapat duit, gitu kan? Itu kan ilmu yang kita terima seperti itu. Siapa bilang kalau kerja pasti dapat duit? Kerja rugi banyak. Kalau sedekah dijamin sama Allah pasti dapat kan? Ganti. Jaminannya Allah itu pasti benar. Kalau teori yang dibuat manusia itu belum tentu benar. Mestinya kan kita bisa seperti itu. Semestinya. Nah, kenapa kok semakin lemah keyakinan kita? Sebab dibiasakan menggunakan pikir, enggak gunakan ya yakin. Terus caranya gimana biar yakinnya tumbuh? Caranya kan yakinnya tumbuh bagaimana? Satu, ya tempatnya yakin ini digilapkan dulu. Hatinya dizikiri. Ya kan, dengan zikir nanti hatinya semakin bersih. Kalau hati bersih nanti melihatnya juga semakin jernih. Kemudian yang kedua, diapakan hatinya ini? Dikasih informasi yang benar. Hatinya dikasih informasi yang benar. Saya mau nanya ini. Misal. Saya angkat besi 120 kilo. Kira-kira kuat gak? Gak kuat kan? Panjenengan pernah dengar ceritanya orang ngangkat sapi? Ada orang kuat ngangkat sapi, nyantai. Kuat ngangkat sapi. Saya dapat ceritanya dari guru saya, almarhum Habib Anis. Ngangkat sapi. Ditanya, bagaimana kamu bisa ngangkat sapi? Dijawab, saya belajar dari ngangkat pedet. Dari kecil saya gendongnya kan masih ingat orang. Dari kecil saya gendong. Udah jadi sapi digendong ya gak jadi masalah. Kenapa? Udah terbiasa. Jadi otot-ototnya punggungnya ini udah terbiasa. Makanya atlet angkat besi gak mungkin langsung 70 kilo. Kan mesti dari berbagai yang kecil dinaikkan satu. Lama-lama yang berat itu jadi biasa. Nah, yakin kita ya dilatih begitu. Kasih informasi dulu nih. Kasih informasi. 1, 2, 3 ya kan. Semakin banyak informasinya, maka hatinya akan semakin kuat. Yakinnya akan semakin kuat. Masalahnya, informasi untuk memperkuat yakin ini banyak kita telan atau justru informasi yang sebaliknya? Sebaliknya. Informasi yang sebaliknya kita telan, tapi informasi yang memperkuat yakin jarang kita telan. Beda dengan orang dulu. Orang dulu dididik untuk memperkuat yakin, kasih cerita wali, cerita orang soleh, ya kan? Dan cerita, dan cerita, dan cerita, dan cerita. Nabi Muhammad SAW itu sama Allah, Al-Quran 2/3 isinya dikasih cerita. Nih, kisah Nabi Ibrahim. Diserang, dihancurkan, dianiaya. Selamat, menang. Nih, kisah Nabi Musa. Diusir. Dia kan dituduh membunuh. Apa, dikejar karena pembunuhan. Dianiaya. Dikejar. Dihadapkan lautan. Kembali, menang. Tuh, cerita itu akhirnya memperkuat ya. Yakin. Jadi biar yakin kita kuat, dengarkan tuh cerita hasil orang-orang yang yakin. Cerita orang yang sedekah seperti tadi ini Abu Hurairah kan? Cerita seperti ini. Terus semakin banyak input tentang kisah-kisah yang memperkuat keyakinan ada, yakinnya akan semakin kuat. Ketika yakin itu kuat, maka nanti kita jalannya itu pakai yakin. Logika dipakai tapi enggak jadi andalan. Mikir tapi pikir bukan andalan. Coba saya mau tanya, kita semua ini kalau pakai pikiran berani naik pesawat enggak? Eh, kalau pakai pikiran berani naik pesawat berani enggak? Takut. Ini berapa ratus meter dari darat. Iya. Pesawat rata-rata yang di Indonesia ini pesawat baru atau bekas? Satu hari terbangnya berapa kali? Onderdilnya berapa? Kalau kita pakai pikiran kita di logika gitu ya. Macam-macam gitu, kira-kira banyak was-wasnya atau tenangnya? Was-wasnya kan, tapi subhanallah waktu naik pesawat pikirannya gak dipakai, yang dipakai yakinnya, bismillah insyaallah ya selamat gitu kan, bismillah insyaallah selamat, hasilnya apa? Orang naik pesawat tenang dan mayoritas lah selamat karena pikirnya dipakai dikit aja, gak usah banyak. Kenapa dalam hidup kok kita kebanyakan pakai mikir, yakin gak dipakai gitu kan? Kenapa enggak dipakai dalam sebaliknya, ke pasar misalnya. Enggak usah banyak ruwet duha 2 rakaat, tapi katanya teman-teman saya, "Ustaz, kalau duhanya 2 rakaat belum dapat rezeki." Loh, kenapa? Itu makanya orang sudah, saya sudah sholat duha tapi kok tetap melarat, kenapa gitu ya? Berapa rakaat? 2 rakaat. Oh ya belum. Hadisnya mengatakan siapa sholat duha 2 rakaat terhapus dari kelompok orang-orang yang lalai. Siapa sholat duha 4 rakaat, di riwayat yang lain dicukupi rezekinya hari itu. Tapi di riwayat yang lain, siapa sholat duha 4 rakaat tercatat minal abidin, ahli ibadah. Siapa sholat duha 6 rakaat, maka dia dipenuhi rezekinya hari itu. Siapa sholat duha 8 rakaat, maka dia dicatat super ahli ibadah. Siapa yang sholat duha 12 rakaat, dibangunkan 1 istana di surga, rumah di surga untuknya. Jadi kalau mau rezekinya itu melimpah ruah, minimal sholat duhanya 6 rakaat. Oh ini 6 rakaat duha jalankan yakin gitu kan. Kemudian berangkat ke pasar kerja, baru pakai pikirnya di situ ngelolanya. Insyaallah ya lancar itu. Nah, ini sedikit saya ditanya masalah yakin. Dalam kitab Tadbitul Fuad Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad menyebutkan ada seorang raja di Jazirah Arab sana kagum pada seorang raja di Cina. Karena kerajaannya makmur, rakyatnya adil, sentosa ya, gemah lipah apa? Lojinawi ya, gemah lipah lojinawi. Luar biasa. Ini istilah ini sudah jarang kita dengar ya. Dulu kita sering di TVRI dengar gemah lipah lojinawi dulu ya. Sekarang udah enggak pernah dengar lagi yang seperti ini. Nah, saat itu dia ngirim utusan ke raja Cina tadi. Ini disebutkan di kitab-kitab Islam ya. Ngirim utusan ke raja Cina, tanya resepnya kok bisa makmur rakyatnya bagaimana. Utusan itu kemudian ditangkap sama raja Cina, dimasukkan penjara. Pintu penjara dikasih lubang kecil ya, di depan kamar penjaranya ada pohon yang besar. Si raja mengatakan, "Kalau kamu bisa menumbangkan pohon itu, kamu baru saya bebaskan dan saya kasih tahu rahasianya. Kalau tidak ya sampai mati kamu di sini." Mikir dia, "Ini pohon gedenya segini, saya di penjara gimana numbangkannya? Gimana numbangkannya?" Enggak ada pilihan kan, dia harus usaha. Akhirnya tiap hari pohon itu diintip dari lubang tadi, dia ngintip pohon ya, sambil dia mengatakan, Ambruk. Roboh, kamu harus roboh gitu. Kamu harus roboh. Tapi belum mantap niatnya. Tiap hari latihan kamu roboh. Sampai suatu hari dengan keyakinan yang unggul ya, udah kuat, dia mantap ini harus roboh ini. Dia indik itu tadi, dia intip pohon tadi ya. Lihat langsung roboh kamu. Pohon yang besar itu langsung tumbang. Sama raja dibukakan, dibebaskan. Dah, itu jawabannya buat raja kamu. Kamu bebas. Itu rahasia kemakmuran negeri saya, yaitu iki rojo edan. saku digawe mumet di penjara wis ngono cuman gitu aja kan. Akhirnya pulang ke tempat rajanya di Jazirah Arab sana. Kan lama itu. Terus sudah dikasih tahu rahasianya. Saya di penjara terus begini begini begini begini. Begitu iya, luar biasa. Iki sapa sing edan gitu. Bingung ini namanya aja dia kan bukan raja ya, daya pikirnya belum sampai. Tapi namanya ini utusan kan nanya, raja ini maksudnya apa nih? Saya satu bilang ini jawabannya, saya di penjara dulu sampai sini bilang itu hebat, hebat, luar biasa. Kenapa kok seperti itu? Dijawab, ketika kamu yakin dengan keyakinanmu bisa merobohkan pohon, maka pohon pun roboh. Raja itu ngasih tahu saya, kurang ajar emang dia itu. Dia ngasih tahu saya, bagaimana mungkin kerajaanmu bisa makmur sedangkan rakyatmu ingin merobohkanmu dengan hati mereka. Paham? Jadi kalau negeri ini mau makmur, syaratnya panjenengan legowo minta negeri ini makmur. Kalau panjenengan minta negeri ini roboh, ya roboh. Kalau satu orang dengan hatinya bisa merobohkan pohon, rakyat yang jumlahnya jutaan ini dengan hatinya, kapan negara ini mau makmur? Ini katanya itu ya, tidak diharap tadi. Seperti itu, wah kurang ajar, dia pinter nih ya. Jadi memang betul nih, saya gak mungkin bisa makmur. Kunci kemakmuran saya di rakyat saya mendukung hati, hatinya mendukung saya semua untuk makmur. Baru bisa seperti itu. Nah ini dijadikan sebuah cerita keyakinan. Kalau kita yakin terhadap sesuatu, maka itu bisa menghasilkan. Saya kadang pakai ini dalam banyak ceramah dan banyak hal itu ya, pakai yakin tadi ya. Yakin itu dipakai dan hasilnya luar biasa. Tidak perlu diceritakan, tapi dibuktikan saja. Ya, dibuktikan dan dibuktikan. Insyaallah nanti bisa paham apa yang saya maksud. Udah paham? Iya, insyaallah. Ini jawabannya ngalor ngidul enggak apa tadi ya? Masih ada waktu 10 menit untuk kecepatan. Silakan. Yang di sampingnya dulu. Sampingnya dulu. Iya, Bapak tadi? Iya. Belakang itu ya. Belakang di sampingnya Mas Imam tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasir Basyaiban dari Magelang. Masya Allah. Oh, dari Magelang. Ya, tapi tinggal saya di Teluan. Asli di Magelang. Iya, ini asli Magelang tapi sudah pindah di Teluan gitu ya. Tidak jauh berbeda antara Magelang dan Teluan ya. Cuman ya, paling berapa ya? 100 kilo gitu ya. Saya mau tanya Bib, tentang tadi masalah sedekah, apa itu bisa digunakan juga untuk infak Bib? Misalnya kita infak seberapa tapi diniatkan untuk si A, si B dan sebagainya itu Bib. Ya. Mohon saja, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, infak sama sedekah itu sama, nak dulur. Saudara kembar itu ya, infak atau sedekah. Ada yang orang pakai bahasa sedekah, ada yang pakai bahasa infak. Bagaimana kalau kita infak di kota amal atau apa gitu ya, diniatkan untuk niat ini, saya niatkan untuk orang tua saya yang sudah meninggal misalnya begitu ya. Atau ini untuk kesembuhan kakek saya, atau ini untuk kesembuhan teman saya. Boleh tidak? Boleh untuk niat apapun. Cuman kalau kita ini yang diinginkan besar, ya infaknya kudu gede. Besar itu bukan jumlah, besar itu prosentase. Orang punya uang 10 ribu, dia infak 7.500, itu besar. Besar itu bukan jumlah, ya bukan jumlah, tapi prosentase dari yang dimiliki. Orang punya uang triliunan, infak cuma 200 juta, kecil. Ya, kecil, kenapa? Prosentase dari uang yang dia miliki itu sangat kecil. Jadi bukan jumlah, tapi prosentase. Yang diukur sama Allah, himmahnya itu, prosentasenya. Bukan besar-besarnya. Allah gak lihat besarnya, yang dilihat himmahnya, semangatnya itu loh. Semangat itu tergantung dari prosentase. Jadi kalau kita di memang keinginannya gede, ya infaknya yang besar. Lah seringkali enggak, kita kota amal Jumat cari yang paling lusuh, paling sedikit. Ya kan? Padahal kita punya banyak yang merah-merah, yang dicari yang warnanya biru semu hijau. Masukkan. Padahal yang merah-merah sangat banyak. Kenapa? Takut yakinnya enggak ada. Iki no tak lebokke balik ra ya. Balik ra iki iso bayar listrik apa enggak. Ini mikirnya terlalu panjang, kembali lagi logikanya main yakinnya enggak jalan. Loh, dipakai ya, dipakai. Artinya pikir dipakai. Rasulullah SAW juga menyediakan untuk istrinya bahan makan untuk 1 tahun, disiapkan nih 1 tahun untuk makan. Idhikhor, disimpan ya, ditabung 1 tahun. Boleh, itu artinya pakai logika, dipakai logika, bukan kemudian logika dilepas, tapi yakinnya juga jalan. Bisa dipahami? Insyaallah. Silakan yang di depannya. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dari mana Mas? Dari Pekalongan. Dari Pekalongan betul atau seperti yang di belakang ini? Betul. Oh ini Pekalongan betul. Tapi ngontak di Grogol. Sama juga nih ya. Pekalongan betul ngontrak di Grogol. Ini sama sama yang di Teluk Anda dia. Ya. Nama-nama? Nama Budi. Mas Budi, ya lanjutkan Mas Budi. Orang-orang seperti saya ini kan banyak dosa sama banyak maksiat ya, Pak. Ini Pekalongannya kental nih, kental Pekalongannya. Apa mungkin ya doanya itu terkabul gitu. Oh ada, gitu. Kan ada syarat-syarat doa terkabul itu tapi itu enggak ada sama sekali itu. Sama sekali enggak ada di syarat-syaratnya itu ya. Syarat doa terkabul enggak punya, terus dungo kabul enggak kira-kira gitu ya? Iya. Sip, pertanyaan yang sangat cantik gitu. Satu lagi Habib. Kenal boleh? Kan, 10 lagi? Satu lagi. Oh, satu lagi ya. Kan kita kan apa satu kumpulan satu kontrakan nih Habib. Itu anak-anaknya itu malas pada sholat pada satu kos gitu ya misalnya itu, ya. Malas sholat semua. Itu caranya biar ngatasi malas itu gimana? Gimana gitu ya? Jauh dari keluarga gitu Habib. Iya. Iya itu saja. Terima kasih. Ya. Ini pertanyaannya dua dan menarik semua. Pertanyaan yang pertama. Pertanyaan pertama, kalau saya ini banyak dosa, kita-kita banyak dosa. Ini kalau diukur ya, syarat-syarat terkabulnya doa itu orangnya enggak makan haram, kia haram mebu misalnya begitu ya. Kita-kita ini jujur ya. Kita masih begitu. Apa doanya kabul atau tidak? Ya, kabul atau tidak? Ya. Orang itu harus husnudzon pada diri sendiri. Prasangka baik pada diri sendiri. Seburuk-buruk saya, insya Allah doa saya masih diterima oleh Allah. Itu harus ada. Sebab syarat terkabulnya doa, syarat terkabulnya doa harus yakin kalau doanya terkabul. Kalau orang doa, ya Allah, kalau mau dikabulkan boleh enggak? Ya enggak apa-apa. Itu orang kabul. Enggak kabul. Masa doa kok ngono ya? Tidak akan terkabul. Kalau doa minta sama Allah, ya Allah kabulkan. Ya Allah kabulkan. Betul-betul ngemis sama Allah gitu ya. Betul-betul minta sama Allah fakir gitu. Katakan di Al-Qur'an iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Kalau mereka bisa menjadi orang yang fakir, bisa ngemis-ngemis sama Allah gitu, ngemis-ngemis sama Allah, maka Allah akan buat mereka itu orang yang kaya, orang yang berkecukupan min fadli dari sisi kemurahannya Allah, bukan dari sisi usahanya. Perhatikan ayat ini. Iyakunu fuqara yughnihumullah min fadli. Jika mereka bisa kebanyakan tafsir kan terjemahan jika mereka orang fakir nanti dijadikan kaya oleh Allah gitu kan. Jika mereka miskin nanti dijadikan kaya oleh Allah. Itu terjemahan biasa. Ini terjemahan yang luar biasa malam ini. Ya terjemahan dari tafsir ya. Iyakunu fuqara. Kalau mereka in syarat. Dalam bahasa Arab in itu huruf syarat. Iyakunu fuqara. Kalau mereka udah bisa menjadi orang yang fakir. Bisa menjadi orang yang fakir. Fa apa iya-nya ini yughnihumullah jawab syarat. Maka dia Allah akan membuat mereka menjadi orang yang kaya, orang yang berkecukupan min fadlih dari sisi kemurahan Allah. Perhatikan kata dari sisi kemurahan Allah. Bisa menjadi kaya bukan dari sisi orangnya karena orangnya jelas fakir gitu. Orangnya jelas enggak punya, orangnya jelas enggak mampu, tapi oleh Allah dijadikan kaya dari sisi kemurahan Allah. Usahanya jelas enggak cukup, kemampuannya jelas enggak memadai, pekerjaannya jelas enggak nyampe gitu ya. Tapi Allah punya sisi fadl, sisi kemurahan. Kalau udah pakai sisi fadl Allah, maka Allah tinggal kun fayakun. Jadi maka jadilah. Nah, kita harus husnudzon kepada Allah, minta sama Allah yang ngemis benar. Ya Allah, saya enggak punya, ya Allah, saya ini kerja toko saya begini, saya enggak punya kekuatan, modal saya kecil, ya Rob. Saya hanya bergantung pada kekuasaan-Mu, ya Allah. Ini yakin kabul, maka ud'uni astajib lakum. Kan seperti itu. Satu harus punya keyakinan. Tapi yang kedua, kesadaran akan dosa-dosa kita itu penting. Sadar, wah dosa banyak ini apa ya? Ya insyaallah kabul, ya kabul, cuman kabulnya kapan gitu ya. Wah, biar lebih cepat gitu ya, biar lebih cepat kita cari doa dari orang lain. Kita dengan rendah diri merasa banyak dosa, minta doa dari orang lain, ini menunjukkan kalau kita merasa fakir. Kita merasa butuh. Orang yang butuh itu kalau enggak mampu minta tolong sama orang lain. Betul enggak? Kita ini enggak punya duit, kerjaan enggak ada, kerjaan enggak cukup, butuh ngutang sama orang lain. Bahkan sampai ada yang ngemis-ngemis minta-minta sama orang lain. Begitu pula dalam doa, kalau kita merasa doa kita ini belum cukup kuat, ya kita minta orang lain mendoakan kita, Allah akan lebih senang. Hambaku ini mau minta doa dari saudaranya demi aku nih. Ya, sampai minta, ya tolong ya mintakan sama Allah, karena dia merasa banyak dosa, dia merasa dirinya kotor. Allah cinta sama orang yang seperti ini. Kan cantik kalau bisa seperti itu. Justru jalan dua-duanya. Ya. Jadi dua-duanya dikombinasikan. Kemudian satu kos pada malas sholat, akhirnya terjadi wabah malas sholat. Saya ketularan, misal. Caranya bagaimana biar enggak ketularan? Caranya ya kita kumpul sama orang yang giat sholat. Di mana orang yang giat sholat? Di masjid. Ya, paksakan dulu di awal diri kita untuk giat sholat. Ketika kita udah giat sholat, otomatis kekuatan kita itu bisa nular ke orang lain. Dikatakan satu majlis itu akan yukafir sab'ina majlisan, akan sab'in majlis, satu majlis yang baik akan menghapuskan keburukan 70 majlis yang buruk. Berkat majlis seperti ini kalau dicatat baik sama Allah, 70 tempat yang gila di tempat yang lain itu akan dicabut gelapnya, dikasih nur dari majlis ini. Ini riwayatnya begitu kekuatannya. Jadi kita ini kalau istiqomah, kita ini bisa nularkan kebaikan sama orang lain. Nah, kalau kita mau merubah tempat kita, ya mulai dari diri kita sendiri. Jangan berharap mereka dan mereka dan mereka. Kita mulai genjot kitanya terus kita perbaiki, otomatis nular ke orang lain. Makanya jangan cari aibnya orang, jangan cari salahnya orang. Terus introspeksi salah kita, kurang kita, lemah kita di mana. Lama-lama nanti kita akan jadi suatu yang bercahaya. Contoh yang sederhana. Ini contoh sederhana. Kalau misalnya ogelangan, lampu mati, listrik padam. Orang tidak, oh lampu mati ini gimana ini? Tambah ruwet apa tambah selesai masalah? Ruwet kan? Anda enggak usah repot-repot, cuman punya apa namanya? Korek kecil. Dinyalakan. Anda di sini, orang lain melihat cahaya Anda enggak? Melihat kan, kalau mereka butuh cahaya, mereka akan mendatangi Anda atau gimana? Enggak usah dipanggil, moro enggak? Moro. Jadi resepnya nyalakan cahaya, selesai. Nyalakan cahaya, otomatis yang gelap akan dapat cahaya, mereka butuh terang, mereka akan mendatangi cahaya tersebut. Semakin terang kita, maka akan semakin menarik. Contoh kalau kita lihat pertandingan sepak bola ya, itu lihat cahaya di stadion aja itu kita tertarik enggak? Rasanya dulu kan pengen ya, pengen deket itu. Karena memang cahaya itu punya kekuatan untuk narik orang lain. Makanya majelis di rumah ini, itu saya syaratkan lampu harus besar-besar, enggak boleh kecil. Betul enggak? Ini lampunya besar-besar kan? Jadi yang masuk itu harus kena lampu padam dulu, minimal ngilangkan ngantuk. Kalau remang-remang yang ceramah ngantuk, yang diceramahin juga ngantuk. Kasih padam dulu meskipun sumuk ya. Itu harus terang, benderang. Jadi ada suasana yang berubah. Dari luar itu gelap, masuk kena terang. Itu mempengaruhi hati. Begitu? Ya. Sekarang dari pendengar di rumah. Ada yang mau telepon, silakan dibuka Mas Sidik. Baik Habib, untuk yang mau telepon di 0271623, maksud kami 633860. Sekali lagi yang ingin bergabung di line telepon 0271633860. Ini udah ada yang masuk, langsung diterima. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan disampaikan pertanyaannya. Iya, ini saya menjatuhi jantel Habib. Dari Ceper Ibu ya? Iya. Tolong radionya dikecilkan dikit Bu. Iya. Mau tanya, itu jika ada orang kesurupan itu, kalau kita mengisi kopi itu... Bu maaf, ya. Agak keras dikit. Ya? Suaranya dikeraskan dikit, ngomongnya. Iya. Teriak dikit. Jika itu ada yang kesurupan, saya mau kalau dikasih minum kopi itu, sambil dikasih doa apa Habib, atau Al-Fatihah sama ayat kursi aja udah cukup. Karena ini sepupu saya sering kesurupan gitu, jadi kita kerepotan untuk mencarikan pusat untuk menyembuhkannya. Untuk mengatasi orang yang kesurupan ya Bu ya? Iya. Caranya bagaimana? Iya. Doanya bagaimana? Iya. Oh, gampang Bu. Iya. Diminumi kopi? Iya. Itu pencegahannya. Ya, pencegahannya minumi kok. Kopi gitu kan, nanti diminumin. Sekarang doanya apa gitu Bu ya? Ya. Ya, insyaallah saja Bu. Terima kasih banyak Bu. Ya, insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, doa untuk orang kesurupan itu banyak sekali. Doa untuk menghadapi orang yang kesurupan. Inti yang nomor satu gitu ya. Inti yang nomor satu adalah yakin dulu. Yakin enggak kita yang mau doa ini? Kalau yang mau doa, kira-kira isor ya. Jangan coba-coba, balik masuk nanti airnya. Ya, metu masuk ke sini repot. Coba-coba. Harus ya yakin. Yakin itu kan kesurupan kan makhluk yang lain masuk kan begitu teorinya kan ya. Ya gampang yakin Anda mampu ngusir ya terusir dengan kekuatan Allah. Yakin ya, cukup bacakan ayat kursi pun kalau yakin akan nyingkir. Ya, masalahnya yakin atau enggak yakin. Yang kadang sok rumangsa iso lagi medeni tambahan. Rumangsa iso jane iki ya apa namanya ora duwe apa-apa gitu kan. Ini menakutkan. Dia dibacakan misalnya surat Al-Fatihah dengan niat yang kuat yakin itu ya. Al-Fatihah itu punya kekuatan yang luar biasa. Bacakan ayat kursi, itu yang paling gampang bacakan ayat kursi. Kemudian kasih apa namanya aroma berambang bawang itu yang bongsone begitu-begitu tuh enggak doyan bau seperti itu. Ya, lama-lama kan dia kan apa namanya? Nyingkir. Nyingkir ke apa? Kambonan ra penak golek sing liyane wae. Karena aroma yang enggak enak. Saya itu pernah saya itu enggak punya ilmu warga, bukan bidang saya perjinan dan begitu-begitu ya ngajar ilmu. Itu datangi satu orang minta suruh bacai karena ada yang kesurupan di gedung SKB itu ya. Saya bacakan doa keluar. Selesai baca doa masuk lagi. Bacakan doa keluar. Selesai masuk lagi ya. Terakhir saya nanya, "Kamu nih enggak mau keluar?" Ya sebetulnya saya mau. Lihat kenapa enggak mau keluar terus? Saya jatuh cinta sama orang ini. Wah, repot. Repot. Ya terus mati pun saya siap. Jadi walaupun dikasih doa sampai mati pun dia siap demi yang dicintainya ini. Rupanya jatuh cinta sama yang disurupi ini ya. Wah, ganti teknik saya. Teknik doa tidak dipakai, dialog. Diajak ngobrol. Kamu betul cinta sama dia? Iya. Maka ya kamu kalau cinta ya jangan nyakiti dia, dijak ngobrol gitu kan ya. Akhirnya keluar gitu ya. Keluarnya bukan karena doa, dijak ngobrol. diajak ngobrol. Ini satu cerita di dalam kitab. Benar nih kitab, dalam kitab ada satu orang soleh. Ini kelihatannya satu penanya dari telepon ini cukup ya. Jumat depan nanti yang lain ya. Jumat depan gantian penanya dari telepon. Yang dari sini nanyanya libur dulu. Enggak apa ya? Gantian. Ini soalnya ceritanya rodok panjang, tapi saya persingkat saja. Ada orang soleh punya majelis. Ada ulama dari kota lain dengar di sana ada orang soleh. Namanya ulama itu kalau dengar ada orang soleh, maka dia suka cari apa namanya barokah. Datang ke kota tersebut. Nah, ke kota itu dia sampai ke tempat ulama tadi di majelisnya, lihat ulamanya. Ulama kok kayak gini, ceramah duduk di atas apa namanya permadani, serba empuk, serba mewah. Ulama tuh ya serba enggak enak. Di hati batin seperti itu. Wah, ngapain saya ngaji sama orang seperti ini? Udah, saya mau pergi aja. Dia pergi, enggak jadi ikut ngaji. Di tengah jalan ada ibu-ibu teriak-teriak, "Tolong, tolong," gitu kan. Dia datang, "Ada apa, Bu? Anak gadis saya besok pagi mau menikah, sekarang kesurupan." Sekarang ini lagi kesurupan. Lah ibu minta tolong apa? Siapa yang bisa ngeluarkan nih jin yang masuk ke dalam tubuh anak saya? Oh ya sudah bu, saya coba, saya ngerti dikit. Ya saya ngerti dikit. Ini ulama ini, orang alim nih, orang soleh juga. Cuman waktu itu lagi tergoda dengan bisikan nafsunya. Sampai ke situ dilihat anak perempuan tadi, dibacakan ayat kursi, ditirukan. Ditirukan. Dibacakan doa apapun, ditirukan. Ini orang soleh baca doa apa yang orang enggak mudeng dia bisa nirukan. Terakhir ngomong begini, udah kalau bahasa kita ya, udah Pak Yai, Ustaz, udah cukup, kenapa saya hafal Quran? Gitu ya. Saya hafal Quran. Lah kamu siapa? Saya muridnya Imam Ali bin Abi Thalib. Saya belajar sama sahabat. Saya ini belajar sama sahabat sama Imam Ali. Duh, kamu ini jin baik. Lah kok ganggu muslimah kenapa? Muslimahnya kurang ajar. Kurang ajar bagaimana? Gara-gara dia saya sholat berjamaah terlambat gara-gara dia. Makanya saya hukum dia nih. Ganggu orang yang mau sholat berjamaah. Maksudmu gimana? Ya saya ini kan sama rombongan tidak pernah terlambat sholat berjamaah sama Syekh Fulan. Orang soleh yang tadi katanya duduknya mewah-mewah itu kan. Kami selalu sholat berjamaah sama orang soleh ini, orang sangat soleh. Kami berangkat sebelum takbir udah siap di belakangnya. Lah ini tadi ini isya gitu ya. Dia itu buang benda najis ke tempat yang gak pas. Saya mau berangkat ke masjid, ini baju saya kena kotorannya najis. Akhirnya saya ganti dulu, itu terlambat. Sampai di masjid, imamnya sudah Allahu Akbar. Saya baru datang, padahal telatnya cuma sedikit. Tuh, saya enggak pernah seumur umur jadi jin telat sholat berjamaah. Gara-gara dia saya terlambat sholat berjamaah. Ini katanya apa jinnya tadi itu ya. Makanya saya hukum dia. Ini dibacakan apapun tidak mempan. Terus kamu, saya cinta sama orang soleh tadi, makanya saya marah sampai terlambat sholat berjamaah gara-gara dia. Ya udah begini aja. Kamu cinta sama orang soleh tadi? Iya cinta. Demi cintamu padanya, keluarlah dari tubuhnya. Wah, kalau kamu minta demi cintaku padanya, aku akan keluar. Permisi. Keluar. Jadi kadang itu keluarkan orang kesurupan jin, kadang enggak perlu pakai bacaan, kadang dialog, tergantung kasusnya. Ya tergantung kasusnya. Belum tentu itu jin yang jahat. Dilihat dulu sebabnya apa. Sebabnya itu apa? Kadang kita kan diajar di syariat jangan kencing di sembarang tempat. Diajarin mau buang sesuatu itu juga ada tempatnya. Nah, ini sekarang kencing di bawah pohon ajarannya siapa? Ya kan kencing di temboknya ajarannya siapa? Ini kita hidup di alam ini dengan makhluk Allah yang banyak, baik itu yang zahir, banyak binatang ya. Itu bahaya kencing di pohon, nanti ada benda di situ yang kemudian balik bakteri-bakteri akhirnya jadi penyakit. Nah ini kadang sebab-sebab kesurupannya enggak dipelajari, cuman kentel doa enggak rampung-rampung karena sebabnya enggak ketemu. Makanya kita harus teliti betul ini sebabnya apa. Tapi secara umum yaitu dengan yakin bacakan ayat kursi dan semisalnya. Ini cerita tadi cukup menarik enggak ini? Sudah melek enggak ngantuk kan? Jadi biar pulang pada aman. Ya. Ini yang bisa saya sampaikan karena ini udah jam 11:30. Lewat 11 menit ya, 10:41. Insyaallah nanti Jumat yang akan datang kita bertemu lagi. Malam Jumat insyaallah ada majelis di Jakarta di Pondok Pesantren Darul Islah di Buncit, yaitu majelis maulid jam 8 malam bersama Syekh Hisam Al-Qabbani. Ya, insyaallah. Kalau tidak ada aral melintang, saya akan hadir di sana. Nanti kalau saya ditugaskan malam Jumat di Solo insyaallah ya. Jumat majelis tetap seperti biasa. Saya sudah pulang insyaallah. Kalau tidak ada aral melintang ya hadir di sana. Kalau dapat tugas ya saya bertugas. Biasanya saya dikasih tugas menerjemahkan. Kalau dapat tugas pokoknya nawa itu cari ilmu, cari barokah. Mas Sidik, saya mau nanya boleh Mas Sidik? Iya, Habib. Tadi saya sudah nanya sama pimpinan Al Hidayah, malam Jumat Al Hidayah FM kosong atau ada jadwal? Malam Jumat besok. Untuk jadwalnya hari Kamis ini kita belum tahu Habib. Iya. Kita lihat dulu tanggalan di studio, jadwal di sana. Jadi nanti secepatnya kita akan kabari. Iya. Jadi saya umumkan saja, insya Allah kalau Al-Hidayah FM malam Jumat depan tidak ada jadwal, itu akan, tadi saya sudah bicara dengan pimpinan Al-Hidayah FM, yaitu Ustadz Haji Sony Parsono. Insya Allah majelis yang di Jakarta itu akan kita live-kan lewat Al-Hidayah FM. Jadi nanti malam Jumat jam 8 malam dicoba disimak aja. Kalau Al-Hidayah enggak ada jadwal sama orang lain, ya berarti siarannya dari Jakarta. Tapi kalau ada jadwal ya siarannya seperti biasa yang ada jadwalnya tersebut. Jadi informasi dini ya. Informasi dini. Begitu Mas Ideg ya? Naam, Habib. Insyaallah. Kemudian ini nanti ada yang off the record aja, jangan pulang dulu, saya mau nyampaikan satu ya yang tidak live. Untuk teman-teman yang di rumah masing-masing, jadi alamat pengajian ini Masjid Ar-Raudhah dan nama saya siapa? Karena banyak orang yang masih belum mengerti. Jadi dengarkan ceramah itu suka SMS, ini yang ceramah siapa namanya? Siapa gitu ya. Kadang saya dikira Habib, saya kadang dikira Ustadz siapa gitu ya dan lain sebagainya. Saya yang berbicara ini adalah Novel bin Muhammad Al-Idrus. Bisa disebut Novel, bisa disebut Novel. Sebagian orang masih manggil saya Novel. Saya dipanggil apapun boleh, yang penting yang bagus-bagus. Ya kan? Novel Al-Idrus. Alamat pengajiannya di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon itu ya, Jalan Dewutan. Itu timurnya alun-alun selatan. Ya, alun-alun kidul itu timurnya, kira-kira ya 750 meter dari alun-alun kidul atau selat timurnya perempatan Katangan. Jadi perempatan Katangan ke timur. Ya, perempatan Katangan ke timur setelah jembatan terus dikit nanti ada pelakat Majelis Ilmu dan Zikir Ar-Raudhah. Nah, Ar-Raudhah ini kegiatannya apa? Ar-Raudhah kegiatannya adalah ya cuma itu, ilmu dan zikir. Pengen nyebarkan ilmu dan zikir. Kegiatannya cuma seperti itu, enggak ada kegiatan yang lain. Nah, saya mengharap kehadiran teman-teman khususnya ini semuanya untuk ikut kajian Ar-Raudhah di kampus UNS, ya, di kampus UNS di Masjid NH, ya. Nurul Huda, di Masjid Nurul Huda Kampus UNS setiap Selasa kedua dan Selasa keempat. Selasa kedua dan Selasa keempat jam 4:15 sore. Ya, jam 4:15 Selasa kedua, Selasa keempat. Selama ini kan kajiannya masih diikuti anak-anak kampus dari dalam kampus. Saya pengen yang dari luar kampus juga datang. Jadi biar memang apa namanya majelisnya itu besar sehingga bisa narik anak-anak kampus untuk apa ya ikut gitu kan. Biasanya imanuhum fi uyunihim, imannya seorang itu tergantung dilihat mata. Kalau kelihatan banyak ya akhirnya yang lain fudul pengen tahu apa, akhirnya ikut kan begitu. Nah saya harapkan ini karena di kampus penting ya, penting kita untuk dakwah di kampus. Saya harapkan teman-teman yang punya waktu Selasa kedua keempat, entah itu ibu-ibu, bapak-bapak, remaja atau remaji, silahkan ya, silahkan datang jam 4:15 Selasa kedua dan Selasa keempat. Jadi Selasa dua minggu lagi ya, bukan Selasa depan, masih Selasa ya, dua minggu yang akan datang. Tempatnya di Masjid Nurul Huda Kampus Universitas 11 Maret Surakarta. Kemudian untuk ibu-ibu yang ingin ikut ngaji Rebu sore, untuk Rebu sore di majelis ini, rumah ini ada pengajian ibu-ibu, khusus ibu-ibu. Waktunya ya jam 4:15 setiap Rebu sore. Itu khusus untuk ibu-ibu. Ngajinya ya amalan-amalan harian tuh ya, membahas tentang sholat hajat, sholat duha dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya pas pengin apa ketemu teman-teman atau pas lo mampir di sini, monggo ya, silahkan. Demikian, saya pribadi mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas kebersamaannya hingga hari ini dan insyaallah kita bisa terus bersama ya ila yaumil qiyamah. Khususnya pengen bersama nanti masuk ke dalam surga. Mari kita tutup dengan doa yang biasa kita baca. Sebelumnya saya meminta satu Fatihah dulu untuk ibunda dari sahabat saya, ibunda dari Bapak Wahyu Hanggono yang lagi sakit, yaitu Ibu Sri Widati binti Wahar Mulyo Atmojo. Mari kita bersama-sama bacakan surat Al-Fatihah dengan niat semoga berkat pembacaan surat Al-Fatihah kita semua ini Allah Ta'ala memberikan kesembuhan untuk Ibu Sri Widati binti Wahar Mulyo Atmojo, kesembuhan yang terbaik baginya, kesehatan, usia yang panjang dalam segala kebaikan, dan juga untuk semua yang sakit di antara kita semoga oleh Allah diberi kesembuhan dan kesehatan. Ala hadiniyah wa ala mana wa habibi Ali wa ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم اجعل في طاعتك فرحي وسروري وفي مرضاتك جميع أموري. اللهم يا عالم بحالاتي ومطلع على سرائري ونياتي اقضي جميع حاجاتي واغفر ذنوبي وسيئاتي وتجاوز عن خطيئاتي وزلاتي وتقبل جميع حسناتي وسامحني فيما مضى وما يأتي واكتبني في ديوان ساداتي واسلك بي سبيل نجاتي في حياتي ومماتي. اللهم إني طامع في عطاك راغب في رضاك مستسلم لقضاك فاكتبني من أولياك واسلك بي سبيل هداك وألحقني بأصفياك وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sudah dimatikan radionya. Kembali lagi di 107.6 Radio Al-Hidayah FM, media dakwah menjalin ukhuwah. Dan telah kita simak bersama tadi satu tausiah dari guru kita, Habib Naufal bin Muhammad Al-Idrus, di kajian rutin Majelis Ar-Raudhah hari Jumat kali ini. Semoga bermanfaat bagi sahabat Al-Hidayah semuanya dimanapun berada, dan tentunya menambah iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan rasa cinta kita kepada junjungan kita Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah berjumpa kembali di kajian rutin Majelis Ar-Raudhah di Jumat mendatang, yang seperti biasa dilaksanakan setiap hari Jumat di Jalan Dewutan nomor 112 Semanggi Pasar Kliwon, yaitu di kediaman Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus. Akhirnya sahabat Arif di sini beserta kru Al-Hidayah yang bertugas mohon pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan juga kekurangan. Dari kabin siar Geri Al-Hidayah Jalan Raya Solo Baru nomor 38 Solo. Akhir kata, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.